Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, sama-sama kita sedang menunggu satu acara penting yang insya Allah nanti di hadapan kita ada dua singa podium yang insya Allah akan menyampaikan mau'izoh hasanah, tausiahnya untuk kita semua yang hadir di sini. Namun sebelum itu kita coba kekompakan kita dulu dengan takbir. Takbir! Takbir! Takbir! Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, sebelum datangnya sholat isya dan nanti kita akan sholat isya berjamaah juga, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir kepada beliau, disilahkan. Takbir! Takbir! Namun sebelum itu diinformasikan sejenak bagi Bapak Ibu yang ingin live streaming dengan media sosialnya, mohon maaf untuk tidak ikut live streaming sejenak di media sosialnya karena mengganggu jaringan media kita yang sudah kita siapkan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang ingin live streaming melalui media sosialnya, kami harapkan untuk ditunda sejenak karena mengganggu live streaming media kita yang sudah kita siapkan pada kesempatan malam hari ini. Mari sama-sama kita sambut guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Takbir! Takbir! Sallu 'alan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak-gerak dikit mah gak apa-apa ya. Sekali lagi, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya dulu, tadi waktu sholat wudunya dapat semua enggak airnya? Dapat. Dijaga baik-baik wudunya ya. Semoga sholat isyanya enggak wudu lagi gitu. Tapi kalau terpaksa juga, jangan buang bom di tengah-tengah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه wasallim. Pertama saya ucapkan terima kasih atas semua upayanya untuk hadir memenuhi undangan Tabligh Akbar pada malam hari ini. Yang kedua saya ucapkan selamat datang di kawasan sekitar AKL. Orang banyak menyebutnya AKL, jadi susah memang. Sebetulnya kalau mau gampang tuh AKL menyebutnya. Jadi bukan AKL gitu. Jadi menyebutnya aklun, akal. Jadi kalau gampang ya akal gitu. Coba akal. Ah, gitu menyebutnya. Kenapa? Memang singkatannya Ar-Rahman Quranic Learning. Jadi Markazur Rahman di sini Lidirasatil Quran. Cuma saya cari nama yang kira-kira cocok antara materinya dengan namanya. Allah kasih inspirasi. Karena bertadabur Quran yang merupakan materi utama kajian-kajian kita itu membutuhkan kedalaman berpikir, khususnya menggunakan akal yang ada di dalam kalbu. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Nah, dari ayat itulah kemudian kalau begitu namanya harus menggunakan akal yang ada di dalam kalbu, jadilah aklun. Jadi dari logonya juga yang baru itu, Ain, Qaf, dan Lam, itu logo didesain khusus oleh pakar logo. Jadi kalau dibaca dari belakang, itu kayak tulisan Arab itu. Dari belakangnya. Ini kok jadi promosi logo. Saya ingin mengucapkan selamat datang di lembaga ini. Dan ini tahun kelima kita berada di Tebet. Dan sebelumnya tempat ini kafe. Tempat saya ceramah itu panggung musik, live musik. Nah, jalan di depan raya ini, jalan raya ini, netizen dulu menyebutnya V Street. Pernah dengar ada PSK terbunuh di sini? Nah, karena di sini tempat prakteknya. Tapi saya belum pernah ya. Saya juga baru tahu setelah berada di sekitar sini dan setelah ada peristiwa pembunuhan itu baru tahu kalau ini ternyata ini jalan V. V itu apa ya? Ya gituan deh pokoknya. Netizen menyebutnya itu pas peristiwa pembunuhan ada seorang PSK di sini. Dan hari ini alhamdulillah kita akan kedatangan untuk yang kesekian kalinya tokoh-tokoh nasional, Ustaz Abdul Somad pada malam hari ini. Namun sebelum ini, dari ruangan pertemuan Akal Islamic Center ini telah lahir banyak sekali kegiatan-kegiatan kebangkitan Islam dan peradaban Islam di Indonesia. Pertemuan-pertemuan semua dilakukan juga di sini. Sampai lahirlah lembaga-lembaga dalam skala nasional dan internasional di tempat ini. Cuma statusnya nyewa, alhamdulillah. Ya, kami menyewa di sini 5 tahun 1 miliar. Nekat aja awalnya enggak punya duit. Sebab untuk Islam kita harus berani di tengah kota. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau harganya cocok ya dan pemiliknya mau keberkahan, insyaallah kita beli tempat ini. Tolong doakan ya. Shallu ala nabi. Pada malam yang berbahagia ini, nanti juga akan datang kepada kita Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan insyaallah setelah Isya. Dan mudah-mudahan dalam perjalanan juga Gubernur Jawa Barat Pak Aher. Ini apa nih Ustaz maksudnya ke ngundang-ngundang ini semua? Ya enggak lah. Kita datang karena pertama Pak Anies memang Gubernur DKI, jadi wajar kalau kita undang ke sini. Sebab ini kan wilayahnya kekuasaannya Pak Anies sekarang. Alhamdulillah. Kalau yang kemarin mungkin repot juga gue bikin kayak ginian. Takbir. Kalau Pak Aher ya memang kita juga terus terhubung dan salah satu tokoh Islam muda Indonesia yang juga berhasil memimpin Jawa Barat. Cuma sekarang di kampung Pak Aher lagi banyak orang gila. Tahu maksudnya orang gila? Orang gila sekarang nih jago bunuh orang. Ya. Itu ada tokoh NU dan satu lagi tokoh Persis, keduanya adalah orang yang kita cintai dan tokoh Islam insyaallah, dan keduanya akan menjadi tanda-tanda kebaikan bagi Islam di Jawa Barat dan kemenangan hamba Allah di sana. Dan sebetulnya almarhum Pak Parwoto itu ahli bela diri. Ahli bela diri. Cuma informasinya katanya digebukin, dikejar-kejar sama orang gila. Dan dia guru Tifan dan komandan Brigade Persis. Masa iya komandan barikade jago ilmu bela diri dikejar sama orang gila, digebukin sama orang gila begitu gampang? Nah, inilah orang gila hari ini. Ya, baik. Kita doakan semoga khusus buat beliau yang sedang sakit karena dipukulin, dan beliau almarhum yang mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai bentuk rasa solidaritas persaudaraan kita yang tidak boleh dipecah belah. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan buat yang sakit, Allahumma rabban nas adhibil ba's. Isfi antas syafi. La shifa' illa shifa'u, shifa'an la yugadiru saqaman. Dan buat yang sudah wafat, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu'anhu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sesuai tema pada malam hari ini, apa tema Tabligh Akbar kita malam hari ini? Persatuan umat untuk Indonesia. Ini tema yang insya Allah akan menjayakan Indonesia di mata dunia. Dan ini tema yang seharusnya kita laksanakan, kita kerjakan, kita berjuang, dan tidak boleh lelah untuk bersatu. Dan tidak boleh putus asa untuk bersatu dan mempersatukan. Siap? Takbir. Siap bersatu? Baik, saya akan mulai dari cerita. Bagi yang belum kenal sejarah ormas Islam di Indonesia, saya mau cerita. Gak usah. Begini, sejarah ormas Islam di Indonesia, semuanya untuk kemerdekaan Indonesia. Dan semua untuk kebaikan Indonesia. Supaya gampang nariknya, dimulai dari induk ormas Islam seluruh Indonesia secara sejarah, dari lahirnya Jamiat Khair, sebuah lembaga yang didirikan oleh kaum Alawiyin, kaum Habaib, keturunan-keturunan Arab, atau kita sering menyebutnya kaum Habarim, yang berada di Indonesia sejak tahun 1890-an. Keturunan-keturunan Arab yang sudah ada di Indonesia ini adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Islam dimanapun mereka berada, dan membawa Islam karena kasih sayangnya kepada siapapun yang mereka temui, termasuk ketika mereka sampai ke Indonesia. Kaum Alawiyin atau kaum Hadarim atau kaum Habaib, keturunan-keturunan Arab ini agaknya berbeda dengan keturunan-keturunan lain yang datang ke Indonesia, yang suka mengeruk kekayaan Indonesia lalu dibawa pulang ke negerinya, atau bisnis di sini besar-besaran lalu kemudian ngemplang, pajak ngemplang, bank-bank lalu dibawa kabur ke kampungnya. Keturunan Arab tidak punya model seperti itu, kalaupun ada ternyata itu hanya oknum-oknum belaka. Kaum Habaib ini ketika tinggal di Hindia Belanda merasa resah akibat pendidikan kolonial Belanda yang sangat sekuler dan berbahaya, baik untuk anak keturunan mereka, keturunan Arab, maupun untuk orang-orang Indonesia khususnya mereka Muslim. Karena apa? Para penjajah ini bukan cuma mengeruk kekayaan bangsa Indonesia, tetapi juga melakukan praktek kristenisasi. Bahasanya memang begitu. Di sekolah-sekolah, kemudian di klinik-klinik, di rumah sakit, bahkan sampai kepada bisnis mereka, sangat gencar melakukan praktek pendangkalan akidah, de-islamisasi. Jadi dari dulu, atas dasar itu semua, berkumpullah kaum Hadarim ini, keturunan Arab ini, membuat lembaga. Panjang ceritanya, persisnya diawali tahun 1901. Jadi berapa tahun yang lalu kira-kira itu? Sekarang tahun 2017, 18 ya, sampai lupa. Sekarang dia berdiri tahun 1901. Jadi berapa tahun lahir? 117 tahun organisasi ini. Visinya luar biasa. Ya, begini. Mereka lah yang menjadi penggagas pendidikan modern di Indonesia ini. Bagaimana memadukan kurikulum agama dan kurikulum umum yang dibawa oleh Belanda pada saat itu. Sebab yang terjadi adalah sebagian besar lembaga Islam mengeluarkan murid-muridnya, santri-santrinya tidak mengenal ilmu umum. Sementara yang sekolah umum tidak mengenal ilmu agama. Cara pandang tokoh-tokoh Arab modern pada saat itu, yang luar biasa, mereka punya cara pandang begini. Ilmu-ilmu umum itu, dasarnya itu adalah sunnatullah atau sunnah kauniyah. Sementara ilmu agama, dasarnya adalah wahyu. Jadi bertentangan atau tidak sebetulnya? Tidak. Jadi sebetulnya ilmu umum, ilmu fisika, geografi, astronomi, dan seterusnya, ini sebetulnya adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang sunnatullah, fenomena-fenomena alam, gejala-gejala alam, yang sebetulnya tidak pernah bertentangan dengan wahyu. Nah, dibuatlah lembaga pendidikan. Disitulah kemudian mereka bekerja, dan umumnya mereka orang-orang berada. Jadi kalau bahasa kitanya adaan, kalau kita makmuman gitu kira-kira. Maksudnya kalau yang adaan berada, yang makmuman ya makmumlah gitu kira-kira. Cuma yang namanya Belanda dan penjajah tetap saja menuduh mereka radikal, intoleran, apalagi teroris, makar, ekstremis. Sampai sekarang keturunan-keturunan yang cara berpikirnya kayak Belanda itu masih ada sampai sekarang. Padahal jelas-jelas yang dilakukan ini adalah untuk kemanusiaan, untuk sains, untuk peradaban, untuk kemajuan, dan itulah Islam. Walaupun dipersulit, tapi alhamdulillah berkembanglah Jamiat Khair ini. Bahkan yang nantinya Haji atau HOS Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto, itu salah satu direktur di sebuah perusahaan milik daripada Jamiat Khair yang punya sekolah-sekolah bagus dan maju ini. Pendiri Syarikat Islam. Setelah berubah dari Syarikat Dagang Islam didirikan oleh Saman Hudi di Surakarta, lalu digabungkan menjadi satu oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto menjadi Syarikat Islam. Sebelum melompat ke sana. Jadi saya sedang menceritakan anatomi ormas Islam supaya umat Islam faham dan tidak egois dengan ormas masing-masing. Sebab kita punya tujuan yang sama. Begini ceritanya. Apa hubungannya ormas Islam ini dengan kemerdekaan Republik Indonesia? Para ilmuwan-ilmuwan dari Jamiat Khair yang belajar dari para ulama-ulama besar dunia ini kemudian punya kemampuan menulis dan berinteraksi dengan media. Jadi walaupun saat itu gak ada internet, gak ada telepon, mungkin telegram juga susah banget pada masa itu, tetapi hubungan ulama-ulama Indonesia dengan dunia Timur Tengah sebagai pusat gerakan Islam sudah terbangun. Bahkan puncaknya, akhirnya tokoh-tokoh ulama dunia mengenal bahwa ada penjajahan di Indonesia oleh Belanda dan ada penjajahan di Malaysia oleh Inggris, dan informasi itu ternyata sampai kepada Khilafah Islamiyah yang berada di Turki Ottoman pada saat itu. Sehingga Khilafah Islamiyah atau khalifah yang di sana di Turki Ottoman mengirimkan utusannya ke sini, dan itu membuat Belanda ketakutan dan Eropa goncang, karena Khilafah Islamiyah pada saat itu sedang kuat dan runtuh pada tahun 1924. Ketika datang ke sini sekitar tahun awal tahun 1900-an, ketakutan Belanda pada saat itu oleh Khilafah Islamiyah. Sekarang ada yang ketakutan gak dengan istilah khilafah? Tapi sebetulnya khilafah itu menyelamatkan Indonesia gak pada awalnya? Udah pintar sekarang. Jelas. Jadi khilafah itu berjasa gak memerdekakan Indonesia? Ketakutan. Padahal yang datang itu cuma konsul. Mereka protes kepada Belanda. Dan bahkan siap mengirimkan pasukannya. Dan mereka memperjuangkan kemerdekaan orang-orang Indonesia dari jajahan Belanda, dan memperjuangkan kemerdekaan Malaysia dari jajahan Inggris pada saat itu. Dan itu adalah Khilafah Islamiyah yang ada di Turki Ottoman. Dan itu adalah hasil kerja ulama-ulama pada masa itu. Takbir. Dan surat mereka tentu tidak ditulis dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Jelas. Nanti budaya orang Islam belajar Islam pakai bahasa Melayu itu di zaman Persis. Ya, persatuan Islam. Tapi sebelum ke Persis, tahun 1905, Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik di Surakarta, melihat ternyata penjajah Belanda ini hanya menguntungkan pebisnis-pebisnis Tiongkok yang ada pada masa itu. Dan pebisnis-pebisnis pribumi saat itu, nah gue ngomong pribumi nih hari ini, tapi kan saat itu namanya masih kaum pribumi. Kacau deh sekarang nih. Banyak istilah-istilah yang kemudian kita sendiri mendegradasi ideologi kebangsaan kita sendiri. Ini tandanya orang-orang yang bermental kalah. Tapi insya Allah di sini orang-orang yang siap memajukan dan membangkitkan keindonesiaannya, insya Allah. Takbir. Melihat situasi seperti ini, Haji Samanhudi bukanlah seorang pebisnis yang ingin memperkaya dirinya saja. Dikumpulkanlah para pebisnis-pebisnis batik. Mereka kemudian berkooperasi, bekerja sama, mendirikan Syarikat Dagang Islam supaya umat Islam kuat ekonominya. Makanya kalau kita nggak punya duit susah juga hidup ini. Maunya demo tapi nggak punya modal, ini bisa dikendalikan oleh orang lain. Mau jadi bupati, mau jadi wali kota nggak punya duit, akhirnya pakai duit cukong lagi. Di Islam itu kita dihanjurkan yang namanya wajahidu bi amwalikum dulu sebelum wabi anfusikum. Jihad harta dulu baru jihad. Bagaimana jihad harta kalau tidak punya fulus? Mafi fulus manfus. Karena itu sunnah kauniyahnya. Nah karenanya kalau sekarang ada musim-musim kooperasi, terserah mau kooperasi yang bendera manapun, yang jelas sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia bikin kooperasi, cepat bergabung semuanya. Siap bergabung di koperasi? Dan yang belum bergabung cepat bikin koperasi. Siap? Cuma itu cara yang paling tepat saat ini kalau orang Indonesia ingin bangkit ekonominya dan menang melawan penjajahan ekonomi. Takbir. Itu negara-negara Skandinavia termasuk Finlandia, itu sebelah mananya Cengkareng ya kira-kira? Hah? Skandinavia itu sebelah mana kira-kira? Hah? Lurus saja belok kanan Kampung Melayu sebentar lagi itu. Kenapa mereka menjadi kuat? Karena sejak awal perekonomian mereka dasarnya adalah koperasi dan menghidupkan usaha kecil menengah, UKM. Jadi sekarang ini kasihan Pak Anies ini dituduh mendatangkan becak ke Jakarta. Padahal sekian banyak becak paling menggunakan sekitar 1000 hektar saja tanah yang digunakan. Ketimbang mobil-mobil yang banyak ini lebih banyak menggunakannya. Tapi nanti biar Pak Anies yang menjelaskan. Negara-negara Skandinavia sejak awal sudah berkooperasi dan membangun ekonominya sendiri. Saya ingin cerita tentang SDI, Syarikat Dagang Islam itu. Dikumpulkanlah para pedagang oleh Samanhudi. Dia mulai mengorbankan hartanya dan kemudian diajak yang lain-lainnya untuk berkooperasi dan membesarkan satu sama lain. Dan ini ternyata menggetarkan lagi penjajah Belanda dan kemudian membiayai besar-besaran orang-orang Tiongkok yang didukung untuk mematikan bisnis-bisnis pribumi pada masa itu. Wah, ceramahnya mulai rada-rada. Bukan-bukan, ini kan lagi cerita sejarah. Jangan salah paham nih. Saya lagi cerita apa nih? Sejarah ormas Islam dan kemerdekaan Indonesia sampai kepada persatuannya nanti. Ya. Ternyata setelah umat Islam punya uang dan mulai bisa berdiri sendiri, bisa mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan. Ya. Itu yang namanya Jamiat Khair, punya madrasah-madrasah modern, punya panti-panti asuhan, membiayai jomblo-jomblo yang enggak punya duit buat kawin gitu. Iya. Itu program mereka. Selain membiayai orang-orang miskin, di Arab itu biasa kalau ada kenceleng masjid tulisannya tabungan untuk biaya pernikahan pemuda yang tidak punya uang. Itu dilakukan. Dan akhirnya berkembanglah. Dan dilanjutkan oleh Syarikat Dagang Islam. Berkembang bisnis ini. Kemudian melihat situasi ini, bergabunglah berbagai macam kelompok karena ekonomi sudah mulai kuat. Didirikanlah oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto yang bernama Syarikat Islam pada tahun 1905 itu juga 1905 iya. Saudara-saudara, nih sekarang nih. Ini nih kita baru mukadimah bikin koperasi saja, ekonomi penjajah sudah mulai goyang. Ini sudah mulai ketakutan. Dan pada hari ini dari Tabligh Akbar ini saya ingin berpesan. Mulai hari ini umat Islam di seluruh Indonesia berubah cara berpikirnya dari konsumen menjadi takbir. Itu nomor satu. Kalau kita ingin jadi bangsa yang kuat, kalau kita ingin mewarisi semangat Syarikat Dagang Islam, mulai hari ini kita harus berubah cara berpikir dari konsumen menjadi kita pakai yang kita produksi, kita makan yang kita masak. Siap? Ibu-ibu harus mulai lagi bikin produk apa makanan. Jual, saling jual satu sama lain. Dan sekarang ini perkembangan sudah semakin mudah buat kita semua dan suasana ini harus kita manfaatkan. Lambat laun pergerakan Islam semakin meluas karena ini sudah didukung oleh gerakan-gerakan luar negeri, khususnya dari dunia Islam, dan ditambah lagi dukungan dari khilafah Islamiyah di Turki Ottoman sana. Menyebarlah kemana-mana, ketakutanlah pemerintah Belanda. Lalu dengan berbagai cara dibubarkanlah organisasi ini. Apakah setelah itu kemudian umat Islam diam? Tidak. Pada tahun 1911, Persatuan Umat Islam yang merupakan fusi dari dua besar ormas di Jawa Barat pada saat itu, yaitu PUI dan PUII, itu yang kemudian menjadi satu dan berdirilah di Jawa Barat Persatuan Umat Islam pada tahun 1911. Muhammadiyah belum lahir, karena Muhammadiyah lahir tahun 1912. NU juga belum lahir, karena NU lahir tahun 1926. Jadi sudah ada enggak ormas Islam yang lain sebelum NU dan Muhammadiyah? Sudah ada. Jadi sudah ada Jamiat Khair, sudah ada apa tadi? Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam, sudah ada PUI atau PUII. Baik. Muhammadiyah saat itu melihat juga ada gejala kristenisasi di Yogyakarta. Ini nih perjuangan Islam dengan kemerdekaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat kebanyakan kristenisasi di Yogyakarta pada masa itu adalah lewat pendidikan, lewat rumah sakit, dan lewat panti-panti asuhan. Ini kaum misionaris masuk melakukan kristenisasi saat itu lewat apa? Pendidikan, rumah kesehatan, rumah sakit, dan panti-panti sosial, panti-panti asuhan itu. Tergeraklah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau bukan orang kaya. Sekarang aset Muhammadiyah saya tidak tahu berapa ribu triliun. Yang paling banyak rumah sakitnya itu Muhammadiyah. Yang paling banyak sekolah dan universitasnya bahkan bergengsi adalah Muhammadiyah. Dan panti-panti asuhannya juga adalah Muhammadiyah. Saya kalau mencoba-coba menghitung asetnya Muhammadiyah, lalu saya bertanya, siapa orang yang mengalahkan kekayaan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum Indonesia merdeka sampai hari ini yang asetnya masih ada di Indonesia dan manfaatnya kelihatan? Kira-kira ada enggak yang mengalahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan kekayaannya? Ada enggak? Tidak ada. Mau seperti beliau? Mau seperti beliau? Walaupun pada awalnya susah. Pada satu hari di kampungnya dia pukul kentongan depan rumah. Tong tong dong dong dong dong dong dong tong tong, berkumpullah semua masyarakat. Ada apa nih? Kiai, ada peristiwa besar. Ada masalah besar. Ada musibah apa menimpa kita? Tidak. Hari ini saya tidak sanggup menggaji guru-guru yang ikhlas mengajar di Muhammadiyah. Tapi sekarang saya tidak punya pilihan lain. Saya ingin jual semua perabotan rumah saya, terutama yang ada di ruang tamu ini. Ruang tamu ini. Kalau berkenan silakan ambil berapapun harganya, ini akan saya serahkan untuk guru-guru di Muhammadiyah. Jadi dia awalnya orang kaya atau bukan? Bukan. Sampai sekarang kemudian berdiri universitas-universitas bergengsi oleh Muhammadiyah. Bahkan di Kabupaten Sorong, sekolah tingginya Muhammadiyah itu 60% non-muslim yang sekolah di situ, yang belajar di situ. Inilah jiwa besar para pahlawan yang tidak ingin memperkaya diri itu. Sehingga ormas Islam yang satu ini mencerdaskan umat Islam, khususnya dari sisi pendidikan, kesehatan, dan santunan sosial kepada anak-anak yatim. Kira-kira ormas Islam ini berjasa gak sama Indonesia? Berjasa gak? Nah, bagus, sudah mulai kenal sekarang sama ormas Islam. Jadi jangan mau dipecah belah, menuduh saudara sendiri, padahal kita sebetulnya ini kalau ditelusuri secara sejarah, baik Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, pendiri NU pada tahun 1924, yang banyak mengayomi masyarakat-masyarakat awam, yang banyak terperangkap kepada masalah kemusyrikan, yang lemah ilmu, beliau berjuang lewat pesantren-pesantren. Dan sekarang siapa yang bisa mengalahkan Nahdlatul Ulama dalam pendidikan pesantrennya, dan ormas mana yang mengalahkan NU dalam pesantrennya? Dan sampai hari ini NU merupakan benteng ilmu Islam di tingkat pesantren. Takbir. Walaupun menarik, ada yang menarik. Sebetulnya budaya pendidikan pesantren ini tidak ada di Arab. Tanya sama Ustaz Zaitun. Ustaz Zaitun ketua ulama dan da'i se-Asia Tenggara yang anggotanya banyak juga alumni-alumni dari Timur Tengah. Di Arab gak dikenal sistem pesantren itu. Gak ada di Arab itu pesantren pada awalnya. Yang namanya anak kecil, ya, remaja-remaja, kemudian nyantri, masak sendiri, ngurus pakaian sendiri, tidak ada di Arab itu. Bahkan di zaman Rasul tidak ada panti asuhan. Ya karena anak-anak yatim itu diasuh langsung oleh para sahabat di rumahnya. Tapi apa yang menarik dari NU adalah saat itu Shaolin-Shaolin, perguruan-perguruan Shaolin itu masih kecil, tinggal susah payah dengan hidup sederhana, tapi khusus untuk berlatih bela diri. Kayaknya cakep juga ini kalau pelatihan agama diginiin gitu. Jadi sesungguhnya istilah pesantren itu cuma ada di Indonesia. Dan saya ingat ketika saya masih jadi santri, kalau ada orang-orang Arab datang ke Indonesia dan melihat santri-santri hidup di usia yang masih sangat dini, jauh dari orang tuanya, mereka sempat teteskan air mata dan kagum dengan sistem pendidikan pesantren, dan itu NU yang menjadi terdepan di sana. Allahu Akbar. Dan pada akhirnya kaum santri ini pula, sebagaimana kita ketahui, yang menginspirasi lahirnya revolusi jihad dan disambut oleh Bung Tomo untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi sudah mulai sedikit terbuka nih peran-peran ormas Islam. Siap bersatu? Siap bersaudara? Udahlah. Yang penting kita semua ini sadar bahwa sebetulnya secara keilmuan, apalagi kalau kita lihat secara keislaman, kita ini bersaudara. Cuma agak beda-beda tipis, gak apa-apalah dalam urusan-urusan yang bersifat furu. Perbedaan itu pasti ada. Untuk konteks saat ini, soal persatuannya nanti saya akan sampaikan ya sambil menunggu sholat isya ini. Ada yang menarik. Setelah Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912, berdirilah Al-Irsyad Al-Islamiyah pada tahun 1914. Ini juga banyak diinspirasi oleh keturunan-keturunan Arab. Sehingga Soekarno bilang, kalau Indonesia ini merdeka, enggak usah terima kasih sama keturunan Arab. Sebab mereka sudah bersama kita sejak ratusan tahun yang lalu berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Lalu berdirilah Persis pada tahun 1923, dan sebelumnya telah berdiri Matlaul Amn Anwar pada tahun 1916 di Banten. Kalau Persis banyak berdiri di Jawa Barat, maka Matlaul Anwar berdiri di mana? Di Banten, dan sekarang banyak menyeberang juga ke Lampung dan sekitarnya. Jadi ormas Islam itu banyak gak? Dan semuanya berperan gak memerdekakan Indonesia? Baik. Ini sejarahnya. Ada yang menarik di cerita tentang Persis ini. Persislah ormas Islam pertama yang punya metode mengajarkan pendidikan Islam berbahasa Melayu. Karena sebelum 1923, kebanyakan orang-orang Indonesia itu kalau belajar agama dengan bahasa Arab atau dengan tulisan pegon itu. Tetapi tafsir Quran pertama berbahasa Indonesia yang ditulis dengan bahasa Melayu, konon menurut pakar di bidang ini, Persislah yang pertama kali. Dan menariknya begini, Persis ini sebuah organisasi yang betul-betul sangat concern dalam dakwah pendidikan dan dakwah tulis-menulis itu. Terutama urusan kembali kepada hadis yang sahih. Dan menariknya juga, tokoh utama daripada gerakan Persis atau Persatuan Islam ini terinspirasi oleh Ahmad Hasan yang aslinya orang Melayu Singapura. Jadi Ahmad Hasan ini aslinya orang mana? Melayu Singapura menurut sejarahnya begitu. Jadi di Nusantara saat itu kita semua punya keterikatan yang kuat dalam ilmu-ilmu agama. Dan kita saling belajar satu sama lain. Maka tahun 26 berdirilah Nahdlatul Ulama. Ya, semakin banyak ormas Islam, pasti akan ada sedikit perbedaan pendapat di masalah khilafiyah ini, pasti ada. Dan itu kemudian dirasakan di Sumatera Utara. Ya, seperti kita juga pada hari ini. Saya tidak perlu mengangkat contoh-contoh kasus yang kemudian nanti malah saling berbeda pendapat. Hari ini saya di sini sebetulnya kalau dirunut ke organisasian saya, selain Akal Islamic Center, saya pengurus pusat Muhammadiyah. Ustadz Abdul Samad dari Nahdlatul Ulama, alhamdulillah sudah azan isya. Nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Silakan bersiap-siap yang belum berwudu. Kalau ternyata kesulitan karena suasananya darurat yang jauh, terutama ibu-ibu, boleh bertayamum. Ya, silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir yang telah menyampaikan tausiahnya. Diumumkan bagi para jamaah yang belum berwudu untuk berwudu sejenak atau bertayamum, yang sudah berwudu untuk merapatkan shofnya, karena setelah ini akan azan isya, langsung kita melaksanakan sholat isya. Terima kasih. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Iyaka nasta'in Ihdina as-sirata al-mustaqim Sirata al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Wala al-dallin ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر

udah. Diumumkan kepada para jamaah untuk merapatkan shofnya, karena tadi menunggu sholat isya harus shof, karena sekarang bisa mengisi shof terdepan. Agak padat aja, agak ke depan maju ya, kalau masih muat maju ke depan, karena menimbang saudara kita yang di belakang itu agak jauh, terlalu jauh ya, agak rapat ke depan. Baik, agak merapat ke depan. Tenang, tenang saja, tenang. Biar agak nyaman karena acara kita cukup lama. Cari celah duduk yang agak nyaman, agak tenang. Ya. Jangan terlalu padat juga. Ya. Tolong disesuaikan dengan kondisinya. Sambil menunggu acara kita mulai, bagi para jamaah mungkin yang membawa makanan, ya boleh dibuka makanannya, dibagi ke sesama temannya kanan kiri. Ya. Oke, pisang tanduk boleh. Ya. Sambil bersedekah kepada teman-teman kanan kiri, yang bawa air mineral juga boleh diberi ke sama saudara kita kanan kiri. Baik, para jamaah, untuk tertib kami informasikan bagi yang masih berdiri untuk duduk saja, karena untuk tidak menghalangi media kita ya, tim media kita, untuk mengambil gambar lebih bagus. Bagi para jamaah yang masih berdiri untuk mengkondisikan, mencari tempat duduk ya, cari celah tempat duduk yang nyaman, yang enak ya, karena acara kita akan cukup lama. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian, sebelum acara kita mulai ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan. Baik, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Aql Islamic School kembali membuka pendaftaran untuk siswa baru tingkat SMP dan SMA, siswa putra di Purwakarta dan siswi putri di Jonggol, yaitu untuk gelombang 1 November sampai 30 Desember 2017 untuk gelombang 1, kemudian untuk gelombang kedua 1 Januari sampai 31 Maret 2018. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi 0856 4264 7270. Kemudian telah hadir Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STIQ Ar-Rahman dengan program studi 1 Ilmu Al-Quran dan Hadis, yang kedua adalah Ilmu Hadis. Pendaftaran gelombang 1 tanggal 1 Januari sampai 1 Maret 2018, kemudian pendaftaran gelombang kedua tanggal 1 Maret sampai 14 Mei 2018. Untuk kontak person bisa langsung ke Rini dengan nomor handphone 0818-7331-3783. Kemudian bergabunglah dalam Ma'idatul Rahman. Dengan berinfak mulai Rp15.000, kita bisa turut berbagi makan untuk duafa dan makan untuk jamaah sholat Jumat yang dilaksanakan setiap hari Jumat di Masjid Aql Islamic Center. Salurkan infak kita terbaik, yang terbaik, yaitu melalui Yayasan Pusat Peradaban Islam dan Bank Danamon Syariah. Telah hadir di depan kita guru kita Kiai Haji Abdus Somad LCMA. Takbir! Takbir! Takbir! Baik, bagi teman-teman untuk duduk, kita berikan kesempatan untuk tim media kita meliput gambar. Baik, sekali lagi untuk teman-teman yang masih berdiri untuk mengambil posisi yang pas, yang enak untuk duduk ya. Kemudian pengumuman selanjutnya, yuk ikut pintar pelatihan tahsin tilawah Al-Quran metode Ar-Rahman. Mari terus tingkatkan kualitas bacaan Quran kita yaitu pada periode Februari sampai Maret 2018, pendaftaran terakhir 13 Februari 2018, program Pintar, pelatihan Tahsin Tilawah Al-Quran Metode Ar-Rahman. Bersama Akal Islamic Center, bisa menghubungi 0812-1340-1613. Dan diinformasikan, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai Jumat tanggal 2 Februari 2018, di pekan keempat gerakan infak 11.000, donasi yang terkumpul untuk pembangunan Akal Islamic Center sebesar 9,2 miliar. Alhamdulillah. Sekali lagi, sampai tanggal 2 Februari 2018, gerakan infak 11.000 untuk pembangunan Akal Islamic Center sudah terkumpul 9,2 miliar. Takbir! Dan kami masih membuka kesempatan luas bagi para muhsinin atau para donatur yang ingin bergabung dalam gerakan infak 11.000 rupiah. Mari salurkan infak terbaik melalui Bank Syariah Mandiri. Tolong dicatat. Melalui Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7444-11000. Saya ulang, Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7444-110001, atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustaz Abdul Somad LCMA, dan beliau nanti akan menyampaikan tausiahnya dan mauizah hasanah pada segmen yang terakhir. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Takbir! Baik, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102 sampai 108 yang akan dibacakan oleh Ustaz Ali Imran. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تموتن

اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون Sadaqallahul Azim, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, baru sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh Ustaz Ali Imran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir sebagai pimpinan Aqal Islamic Center. Kepada beliau kami silakan. Allahumma shalli 'alaihi. Baik, sambil menunggu diinformasikan kepada para jamaah yang ingin mengabadikan dengan live streaming via medsosnya untuk ditunda sejenak karena mengganggu tim media kita, karena mengganggu streaming tim media kita. Sekali lagi, para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengabadikan live streaming melalui media sosialnya untuk ditunda sejenak karena mengganggu tim media kita. Terima kasih. Dan diinformasikan juga, alhamdulillah, pada 4 Februari 2018 di pekan keempat gerakan infak 11.000, donasi yang terkumpul sebesar 9,2 miliar dan masih terbuka kesempatan yang sangat luas bagi para muhsinin dan para donatur yang ingin bergabung dalam gerakan infak 11.000. Mari salurkan infak terbaik melalui Bank Syariah Mandiri, kode bank 451 dengan nomor rekening 7444110001. Sekali lagi, Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7444110001 atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Dan diinformasikan bagi para jamaah yang ingin maaf ke toilet, sudah disiapkan bagi jamaah akhwat ada di dalam, kemudian bagi jamaah ikhwan ada di belakang tenda, di belakang tenda kita ya, sudah disiapkan toilet dan tempat berwudu. Kemudian yang akhwat sudah sediakan toiletnya di dalam Aqal Islamic Center. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian, sambil menunggu guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir, kami silakan kepada Ustadz Kusairi untuk menjelaskan kedudukan akal dan peran akal Islamic Center yang ada di Tebet ini. Kepada Ustadz Kusairi disilahkan. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karim rahman, alamal quran halaqal insan al mahlul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan di tempat ini dimudahkan rezekinya, dijadikan anaknya saleh dan salehah. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan mendapatkan jodoh. Yang sudah punya jodoh dan belum punya anak mudah-mudahan punya anak. Ya. Dan apalagi. Baik, saya, Bapak, Ibu, ini Aqal Islam Center. Di sini kita tahun ke-7. Lima ya. Tahun ke-7 di tempat ini, di tempat Aqal Islam Center ini telah berkumpul tokoh-tokoh Islam. Yang pertama kali kita kumpul di tempat ini adalah mengumpulkan kekuatan umat ketika ada konser Lady Gaga. Yang ujungnya dari tempat ini kita tolak Lady Gaga. Dari tempat ini terlahir yaitu Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia dari tempat ini. Dari tempat ini kumpul seluruh pimpinan-pimpinan partai Islam, karena sebenarnya 2014 partai Islam itu menang. Kumpul di sini semua yang ujung-ujungnya tidak bisa menyatukan. Kenapa? Karena haus kekuasaan. Dari tempat ini juga kita bisa menggalang kekuatan umat ketika ada kerusuhan di Tolikara, yang ujungnya insya Allah umat Islam mendapatkan kebahagiaan. Dari tempat ini juga keluar tim pencari fakta ketika kerusuhan di Tolikara. Dari tempat ini. Dari tempat ini kita susun bagaimana ketika undang-undang kesetaraan gender akan disahkan oleh DPR, kemudian kita galang kekuatan umat, kita kumpulkan tanda tangan 5 juta orang dari tempat ini. Jadi kalau tempat ini tidak dibeli, sayang, udah banyak sekali jasa-jasanya. Setuju kita beli? Setuju? Alhamdulillah udah sepakat. Udah sepakat kita beli ini di tempat ini. Mudah-mudahan, karena tidak ada yang tidak susah bagi Allah, mudah bagi Allah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat semua, silakan doakan. Dan di tempat ini, alhamdulillah, tiap hari Jumat kami membagikan makanan Jumat. Sesudah Jumat, makan di sini. Sama-sama makan Jumat. Ya, alhamdulillah, tahun ke-7 ini, alhamdulillah, tidak sampai kekurangan. Ada aja lah. Itu seperti itu. Dari tempat ini terlahir pesantren-pesantren yang dipimpin oleh Ustadz Bahtiar Nasir. Yang pertama, Akisi Ar-Rahman Qur'ani College di Megamendung. Gratis, silahkan. Jadi teman-teman yang keluar SMO, yang ingin menghafal Quran bahasa Arab, silahkan daftar ke kita. Dan di sana 2 tahun, kemudian setelah selanjutnya bisa masuk ke Madinah, ke Sudan, ke Universitas Gaza. Dan alhamdulillah ada santri kita di Universitas Gaza, yaitu Ustaz Hussein. Itu santri dari Akisi Ar-Rahman Qur'ani College yang ada di Megamendung. Itu kemudian terlahir juga pesantren, yaitu di Jonggol. Kita di Jonggol ada pesantren Aklis, Akal Islam School. Dan alhamdulillah kita juga lagi membangun di Purwakarta sama Akal Islam School. Silakan Bapak Ibu, apalagi yang yatim, kami prioritaskan. Kalau seandainya ada yang mau daftar hari ini juga, insya Allah nggak ada tapi-tapian. Pokoknya yang jelas punya keinginan menghafal Quran, insya Allah kami terima. Kemudian kita ada pesantren untuk anak-anak kecil, yaitu di Gadog. Kemudian kita juga ada pesantren untuk entrepreneur, ya. Bagi teman-teman yang biasa ternak lele, lokmas, terang lokmas, alhamdulillah nuhun pisannya, ikan mas maksudnya lah. Boleh, kita ada di Jonggol. Dan sekarang kita lagi membuat pusdiklat ulama di Jonggol. Kita buat pusdiklat ulama. Ulama-ulama ada pusdiklatnya. Jangan sampai Abri punya pusdiklat, ini punya pusdiklat. Insya Allah ulama punya pusdiklat. Setuju? Alhamdulillah luar biasa. Dan alhamdulillah kita sudah keluar Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Hadis juga di Jonggol. Ya, bagi teman-teman silakan daftar, karena ada dosen kami datangkan dari Sudan, ya, Syekh Tajuddin, langsung bisa talaki teman-teman semua, silakan, itu ada di Jonggol. Dan insyaallah kami ada di Sumbawa, ada di Makassar, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah mengizinkan kami ada yang memberikan tempat di Bandung, mudah-mudahan bisa membuka ke Bandung. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini, mudah-mudahan walaupun berdesak-desakan, mudah-mudahan hatinya dingin. Dingin panas, dingin panas. Alhamdulillah memang begini Pak, luar biasa. Panas padahal, dingin disebutnya. Luar biasa, alhamdulillah, memang inilah orang yang beriman. Tidak ada keburukan bagi orang yang beriman. Ketika panas, dingin. Dingin, panas, kan gitu. Jadi masuk ke kutub, panas, dingin. Dingin, katanya, kan gitu. Ketika di sini, dingin, panas, dingin, kan gitu. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Inilah yang harus diinginkan oleh umat Islam. Terima kasih, dan insya Allah akan hadir. Gubernur kita juga akan hadir. Tadi sudah konfirmasi, dan mudah-mudahan apa yang kita hadirkan di tempat ini, mudah-mudahan ini bagian daripada kebersamaan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Polsek Tebet dan Koramil Tebet yang full support untuk acara ini. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Pak Kapolsek, Pak Maulana, luar biasa yang sudah mensupport acara ini. Dan tim Karang Taruna, ya, Karang Taruna ini sebelah kita, ini Karang Taruna semua yang ngurus parkir dan turun, RT RW juga turun. Alhamdulillah ini adalah acara kebersamaan. Jadi kami dibantu dengan RT, RW dan seluruh warga di sini mudah-mudahan menikmati bagian daripada kebersamaan umat ini. Dan terima kasih dan mohon maaf kepada warga yang hari ini mungkin mobilnya nggak bisa keluar, mudah-mudahan jadi pahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kusairi. Beliau adalah Direktur Akal Islamic Center yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan Akal Islamic Center. Kemudian diumumkan Akal Islamic School yang ada di Jonggol kembali membuka pendaftaran untuk siswi baru ya, SMP dan SMA untuk di Jonggol. Kemudian untuk di Purwakarta untuk siswa. Kemudian pendaftaran dibuka pada 1 November sampai 31 Desember 2017 untuk gelombang pertama, dan untuk gelombang kedua 1 Januari sampai 31 Maret 2018. Untuk lebih jelasnya bisa langsung ke tim Akal Islamic Center. Kemudian di Jonggol juga ada Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Hadis Ar-Rahman dengan program studi yang pertama Ilmu Al-Quran dan Hadis, yang kedua Ilmu Hadis. Pendaftaran gelombang pertama 1 Januari 2018 sampai 1 Maret 2018. Kemudian pendaftaran gelombang kedua tanggal 1 Maret 2018 sampai 14 Mei 2018. Kemudian kami juga mengajak kepada para jamaah, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk bergabung dalam program Ma'idatul Rahman. Ma'idatul Rahman dengan berinfak mulai 15.000 kita bisa turut berbagi makan untuk duafa dan makan untuk jamaah sholat Jumat yang diadakan setiap minggunya pada hari Jumat di Masjid Akal Islamic Center. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan dari guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Kepada beliau disilahkan. Takbir! Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, Kiai Haji Abdul Somad LCMA sudah bersama kita, dan langsung saja naik ke panggung sini Ustaz Zaitun. Naik ke panggung saja. Ya Ustaz Zaitun sama Habib Ali Bagil naik ke atas, dan Ustaz Abdul Somad saja, yang lain silakan tunggu. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah bercerita sekilas tentang secara singkat ormas-ormas Islam di Indonesia. Ya, masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan, tetapi berbicara tentang persatuan Islam sejak masa Jamiat Khair sampai sekarang, semua ormas Islam berjuang selain untuk tegaknya dakwah la ilaha illallah, mencerdaskan umat dan bangsa, menegakkan kedaulatan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka yang terpenting adalah persatuan. Namanya saja yang berbeda-beda, tetapi bahkan yang punya visi sama, ada namanya Al-Ittihadiyah, ada yang namanya Persis. Ittihadiyah apa artinya? Persatuan.

Masa lembaga-lembaga mereka bisa punya di Jalan Tamrin Sudirman orang Islam mojok mulu? Siap dukung lembaga Islam? Siap dukung lembaga Islam? Baik. Selain kita nanti semua berjuang untuk menjadi wirausahawan dan berubah dari konsumen menjadi produsen, rajin-rajinlah berinfak. Karenanya silakan tim Sunduk berikan infak yang terbaik, dan ini dari tim Akel di bawah saya untuk pembebasan gedung Akel yang mudah-mudahan malam ini ketutup dan bisa kita beli segera. Shallu ala Nabi. Oke, sekarang berikan harta yang terbaiknya. Semua mudah-mudahan akan menjadi wakaf bagi umat Islam, dan saya pribadi memperjuangkan ini semua demi saya berikan untuk kepentingan umat Islam. Cuma Pak Gubernur, tempat ini sebetulnya terlalu sempit sebetulnya, ini perlu naik, tapi nggak boleh lebih tinggi lagi di sini. Padahal dari sini lahir kekuatan-kekuatan Islam Indonesia kemarin dan ke depan insya Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Gubernur ada kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Ibu setuju? Nasi saya tunggu idenya Pak Gubernur, kira-kira gimana caranya untuk bisa melunasi. Atau dia bilang, Ustadz kalau di sini kesempitan nanti saya carikan di Kuningan atau Sudirman gitu. Supaya Islam berada di tengah, setuju? Masa di pojok mulu suruh ke Bogor, ke Tangerang gitu. Dilempar lagi ke Depok, padahal kita butuh Islam di tengah, betul? Takbir. Baik, kepada yang terhormat Bapak Anies Baswedan, Gubernur kita, Gubernur Jakarta, Gubernurnya rakyat Jakarta, Gubernur yang dicintai oleh rakyat Jakarta, Gubernur yang siap didukung oleh masyarakat Jakarta, setuju? Takbir. Shallu ala Nabi. Kepada Pak Anies dipersilahkan. Gini ya, lain nih suasananya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang saya hormati pimpinan Ar-Rahman Quranic Learning Islamic Center, Bapak Kiai Haji Bachtiar Nasir, semoga disehatkan jasmaninya, dimudahkan kegiatan dakwahnya, dipanjangkan umurnya. Yang saya hormati, yang kita semua hormati, Ustadz Abdul Somad, LCMA. Semalam saya mendengarkan beliau memberikan tausiah di Masjid Al-Ma'mur. Sambil saya mendengarkan, sambil saya membayangkan, apa yang salah dari seorang dai yang luar biasa ini sehingga harus diberhentikan di banyak tempat? Mendengarkan itu tidak ada yang salah. Insya Allah Jakarta akan bisa menjadi tempat beliau berdakwah juga. Yang saya hormati Ustadz Zaitun, bersama juga hadir bersama kita ada beberapa tamu Habib Ali Baagil dan Ustadz Abdullah Hadrami, serta semuanya saja yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, para hadirin tamu undangan. Siang tadi Ustadz Bachtiar Nasir telpon pas saya sedang sholat duhur. Selesai sholat duhur saya lihat ada miss call dari Ustadz Bachtiar Nasir. Saya lihat sebelumnya rupanya ada pesan bahwa malam ini akan ada tabligh akbar. Jadi begitu itu saya telepon balik dan terus saya kirim pesan. Malam ini memang ada kegiatan, tapi kalau Ustadz Bachtiar Nasir ada kegiatan tabligh akbar, insya Allah akan harus datang di tempat ini. Jadi saya bilang, Ustadz saya mampir sebentar. Jamnya belum tentu jam berapa, karena prinsipnya lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Ya kan, mendadak batal itu gak enak itu. Lebih baik mendadak datang. Dan alhamdulillah malam hari ini tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bachtiar Nasir. Kalau boleh saya meneruskan sedikit. Meneruskan, bukan menambahkan. Sudah komplit. saya nerusin sedikit. Kita sering sekali di bulan-bulan terakhir ini, tahun-tahun terakhir ini mendengar pesan Bhinneka Tunggal Ika, betul gak? Sering sekali. Kita harus memperjuangkan kebinekaan. Kita harus mendorong kebinekaan. Saya sering merasa khawatir bahwa ada salah pengertian soal ini. Mengapa saya khawatir? Karena kebinekaan di Indonesia, di Nusantara ini adalah sesuatu bukan yang baru. Sangat normal. Di Nusantara ini ada 741 bahasa. Ada 417 suku bangsa. Yang namanya Bhinneka bukan barang baru. Karena itu, kalau ada yang mau memperjuangkan kebinekaan, kesannya seperti mau menambah jumlah kebinekaan. Apanya mau diperjuangkan? Kebinekaan itu bawaan kita. Yang harus diperjuangkan apa? Persatuan di dalam kebinekaan itu. Persatuan, bukan kebinekaannya. Karena itu kalau mengatakan memperjuangkan kebinekaan, ini salah baca ini. Yang harusnya diperjuangkan adalah persatuan. Kebinekaan itu kita bawa. Saya tumbuh besar di Jogja sebagai orang yang berbahasa Jawa. Ustaz Abdul Somad berbahasa Melayu. Kemudian Ustaz Bagil Betawi, Jakarta. Ustaz Bahtiar Nasir ini Bugis, Jakarta. Kemudian Ustaz Zaitun Sulawesi. Ustaz Abdullah Jawa Malang. Kita semua yang namanya kebinekaan itu dibawa dari latar belakang kita. Tidak perlu diperjuangkan, itu bagian dari kita. Kebinekaan adalah fakta. Tetapi persatuan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Persatuan harus dikerjakan, diikhtiarkan. Karena itu umat Islam harus menjadi penopang pendorong persatuan di Indonesia. Bahkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika, kalau saya boleh tanya, Bhinneka artinya apa? Beda-beda. Kalau Tunggal Ika artinya apa? Ya, satu jua. Bhinneka artinya beragam, tunggal artinya satu, ika artinya itu. Ika itu kalau bahasa Jawa iki, iku, itu. Ika itu bukan satu, yang satu itu tunggal. Bukan, siapa bilang ika itu satu? Ika itu iku, iki. Artinya itu. Jadi mau menegaskan bahwa Bhinneka yang satu itu. Nah, kita terlalu banyak bicara Bhinneka, lupa tunggalnya. Padahal yang menjadi kunci adalah tunggal. Karena itu umat Islam jangan terlalu banyak bicara yang pertama, tapi tunjukkan umat Islam adalah yang membuat tunggal di Indonesia. Dan selama berabad-abad yang menjadi salah satu pilar pemersatu adalah Islam. Adalah umat Islam. Karena itu sekarang kalau ada yang berbicara Bhinneka, maka jawab. Jangan hanya Bhinneka, sampaikan Tunggal Ika dan umat Islam yang membangun Tunggal Ika di Indonesia ini. Jadi ketika tadi saya mendengarkan yang disampaikan oleh Ustadz Bahtiar Nasir tentang kembalikan musyawarah, kembalikan ini untuk apa? Mendorong persatuan. Tapi kalau saya boleh teruskan sedikit soal persatuan, sulit dibangun persatuan dalam ketimpangan. Persatuan dalam kemiskinan dan kekayaan yang jedanya luar biasa. Apalagi di Jakarta. Di Jakarta ini mau menemukan yang kaya ekstrim ada. Yang miskin ekstrim banyak. Bukan cuma ada, banyak. Lebih mudah cari yang miskin ekstrim daripada yang kaya ekstrim di Jakarta. Tapi saudara sekalian, seringkali yang hari ini di bawah terlewatkan. Karena itu insya Allah, insya Allah seperti janji kita, kita ingin agar bisa menghadirkan keadilan sosial di Jakarta. Memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang hari masih di bawah. Termasuk kemarin ketika dibicarakan Abang Beca. Abang Beca. Abang Beca di Jakarta ini kasihan, sehari-hari cuma di Uber-Uber. Yang mengejar siapa? Aparat kita. Aparat kita. Dan siapa mereka? Saudara-saudara kita sendiri. Mereka bekerja memberikan jasa. Bahkan ada yang bilang, Pak Anies, tukang beca ini dinaikkan saja harkatnya. Diangkat mereka menjadi supir bajai. Diangkat mereka menjadi pegawai PPSU. Lalu saya jawab balik, apa yang salah dengan orang bekerja sebagai abang beca? Tidak naik derajatnya, hanya diubah itu. Apakah kalau Anda pakai jas, pakai dasi, bekerja di ruang AC, lalu derajatnya lebih tinggi? Tidak. Jika Anda mengambil APBD, ambil APBN, maka Anda rendah dari serendah-rendahnya semua orang di Jakarta. Jadi harkatnya tidak ditentukan oleh profesinya. Mereka kerja halal, mereka mengerjakan sesuatu tanpa mencuri. Terus kalian, Jakarta harus mengentaskan kemiskinan, tapi bukan mengusir orang miskin dari Jakarta keluar. Beda antara mengentaskan kemiskinan dengan meminggirkan orang miskin. Yang selama ini dikerjakan adalah meminggirkan orang miskin. Terlalu gampang itu, terlalu mudah. Tanggung jawab kita justru mensejahterakan mereka. Beri kesempatan yang sama. Mengapa membangun pulau di depan sana dengan melanggar semua aturan didiamkan? Sementara abang-abang beca yang bekerja setengah mati dengan aturan yang tidak sesuai dengan, sekalian, aturan itu tidak sesuai dengan undang-undang. Tidak ada undang-undang yang melarang orang membuat jasa sebagai pedagang beca. Tidak ada aturan yang melarang orang memiliki profesi sebagai abang beca. Nah, ada undang-undangnya, hanya di Jakarta saja. Karena itu insya Allah kita kembalikan Jakarta menjadi tempat yang adil bagi semuanya. Dan tentu saja salah satu PR besar kita membereskan ketimpangan ini justru dengan mengembalikan kesempatan yang sama. Saya berharap dari Islamic Center ini, Yayasan Pusat Peradaban Islam yang sekarang dipimpin oleh Ustaz Bahtiar Nasir, insya Allah dari tempat ini akan muncul gerakan-gerakan Islam yang jauh lebih kuat di Jakarta dan di Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, bahwa semangat yang muncul di Jakarta akan bisa punya dampak di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan kita juga berharap agar di tempat ini, di Jakarta ini, kita bisa memfasilitasi lebih banyak lagi para mujahid, para da'i yang telah berani mengungkapkan kebenaran di muka bumi Nusantara kita. Karena itu saya merasa bersyukur sekali. Tanpa pernah, Ustaz Abdul Somad, kita tidak pernah merencanakan 2 malam berturut-turut bersama-sama. Ini 2 malam berturut-turut. Biasanya kalau lihat Ustaz Abdul Somad dari rekaman YouTube aja. Kita berterima kasih ada YouTube. Karena ada YouTube kita bisa mendengarkan. Dan kalau saudara-saudara mendengarkan ceramah dari Ustaz Abdul Somad, saudara-saudara kita semua akan merasakan bahwa yang seperti ini yang harus diperbanyak jumlahnya di Indonesia. Saudara-saudara mendengarkan beliau 1 jam, gak akan merasa capek. Gak akan merasa capek. 1 jam, 2 jam, betul? Dan mudah-mudahan apa yang dibangun di tempat ini, tadi sampaikan Ustadz Bahtiar Nasir, tadi saya guyon sama Ustadz Zaitun. Perlu tempat yang lebih besar, nanti coba kita carikan tempatnya. Cuman di utara sana ada pulau masih kosong tuh. Kalau mau tempat yang agak lebar tuh di sana tuh. Kemarin kami kirim ini, kita kirim surat ke mana BPN minta HGB-nya dikembalikan. Mereka agak shock gitu melihatnya. Terus saya sampaikan, kenapa HGB dikembalikan? Cacat administrasi. Cacat yang paling sederhana begini, kalau saya ditanya pulau itu ada di kelurahan mana, saya tidak bisa jawab itu. Ini ke pulau kelurahan mana coba? Wong tau-tau muncul dari dalam laut. Mana gak jelas itu. Tapi di dalam catatannya ada nama kelurahannya. Kadang-kadang kita harus kembalikan akal sehat di dalam tata kelola pemerintahan kita. Terus sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan silaturahmi ini dan mohon didoakan agar kami yang dititipi amanat ini bisa menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, agar kami bisa istiqomah, agar kami bisa menunaikan semua yang kemarin dijanjikan. Jangan sampai kita yang berjanji, orang lain yang melunasi. Jangan sampai nanti kontrak politiknya ditandatanganin, kita ditagihnya periode berikutnya oleh orang lain. Jangan sampai. Doakan agar kita bisa tuntas dengan baik, dan yang paling penting, doakan agar kami bisa menghadirkan keadilan di Jakarta. Doakan agar bisa menjadi pemimpin yang adil, karena ini adalah sebuah amanat yang dititipkan, kami ingin menjagain dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian, telah sama-sama kita dengarkan sambutan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Roman-romannya ngomongnya udah kayak calon presiden ini. Wakil presidennya Ustaz Bahtiar Nasir. Menteri agamanya Ustaz Abdul Somad. Waduh, cakep. Ntar jadi provokator lagi kita jadinya. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Tadi Bapak Gubernur menyampaikan sambutannya, tapi alhamdulillah nggak ada kartu kuning di sini. Lah urusan beres semua sama dia mah, ya nggak? Lah oke OC, oke O trip, oke semua, oke nggak? Takbir. Baik Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, sama-sama kita dengarkan Ustaz Zaitun Rasmin yang akan menyampaikan nasyidnya. Begitu saja, kepada beliau kami silakan. Takbir. Bagus juga nih ya, di Tabligh Akbar ada nasyidnya ya. Ini pesan-pesan dakwah lewat nasyid. Pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Yang kedua, terima kasih Ustaz Bahtiar Nasir, Ketua Direktur Aql ya, Islamic Center. Kemudian beliau juga Sekjen MIUMI, dan alhamdulillah Pak Gubernur dan Ustaz Abdul Somad. Kami sekedar mengingatkan aja bahwa dengan Ustaz Bahtiar di AKL ini, sejak dari Asam Baris kontrak juga, ini lahir MIUMI, Pak Gub ya, Ustaz Abdul Somad ya, dan besarnya di sini ya, alhamdulillah terus diadakan rapat. Karena itu mudah-mudahan lembaga yang dipimpin Ustaz Bahtiar ini akan terus berkembang ya, apalagi sudah bertemu dengan yang punya Jakarta ya, Ustaz Pak Anies. Dan saya tadi surprise, saya pikir Pak Anies bercanda tadi, Pak Gubernur, Pak Gub, saya pikir bercanda tadi Pak, itu bisa di pulau di sana itu. Tapi saya nggak berani lanjutkan ya. Ya alhamdulillah. Juga saya ingin sekedar meneruskan Ustaz Bahtiar sendiri mengatakan bahwa musibah ketika kita tidak bersatu. Tapi musibah yang lebih besar adalah ketika kita putus asa untuk bersatu. Ya, jadi kita akan terus berusaha untuk bersatu, dan saya akan menyampaikan nasyid tentang persatuan. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur kita semua insya Allah dan memperkuat persatuan kita. Amin. Tapi sebelumnya saya sedikit sambut Ustaz Abdul Somad Hafidhahullah. Ini karunia Allah buat kita semua. Ya, mari sama-sama bilang alhamdulillah. Ya, dan tentu kita tidak memuji di depan beliau, tetapi kita bersyukur pada Allah SWT bahwa ternyata umat Islam Indonesia ini ya disayang Allah dengan selalu ada muncul tokoh. Ya, coba perhatikan, hampir tidak ada zaman di Indonesia kecuali ada tokoh Islam yang alhamdulillah bisa menjadi penyuluh, pemimpin, pengarah daripada umat ini. Dari awal sebelum kemerdekaan, zaman kemerdekaan dan seterusnya. Yang singkatnya saja, ketika kita dahulu mengenal ada dai kondang Ustadz Zainuddin MZ rahimahullah, ya. Lalu kemudian ada Ustadz Aagim, Ustadz Zainuddin MZ dengan retorikanya, Ustadz Aagim dengan sentuhan kalbu. Sekarang ada Ustadz Abdul Somad dengan alhamdulillah latar belakang ilmu syar'i dan logika-logika yang begitu kuat serta candaan yang sekarang telah menjadi idola daripada masyarakat. Dan sekali ini yang saya mau garis bawahi, beliau salah satu idola, tentu di samping Ustadz kita, Ustadz Bakhtiar Nasir, dan Pak Gubernur kita. Sekarang Ustadz Abdul Somad jadi idola, alhamdulillah. Sekarang ini banyak idola menyesatkan, betul? Idola menyesatkan banyak atau tidak? Nah, dengan Ustadz Abdul Somad muncul ini, alhamdulillah. Ini anak-anak saya dari beberapa hari, harus abah temani nih. Iya, saya bilang kalau diakal insyaallah tidak ada masalah ya. Alhamdulillah. Ini kapan nasyidnya nih? Iya. Sekarang aja. Iya. Pak Gub, sedikit nasyidnya Pak Gub ya. Iya. Boleh dengarkan sedikit nasyidnya Pak Gub. Iya. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami, lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan marifatmu, matikan dalam syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zaitur Rasmin yang telah menyampaikan nasyidnya. Baik, sambil menunggu sejenak Bapak Gubernur berkenan meninggalkan acara karena mungkin ada acara lagi yang beliau hadiri, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Tabligh Akbar di Akal Islamic Center ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah ijabah segala doa-doanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami silakan Ustaz berdiri sejenak untuk foto bersama. Ya. Ya, foto bersama dengan ya, foto bersama dengan Kiai Haji Abdul Somad. Oh iya. Selfie, Kiai. Selfie, Kiai. Takbir. Yang depan, oke. Okay. Sebentar, yang depan dulu, kebutuhan tim media. Sebentar. Ya, tim media dulu sebentar. Takbir! Dah, baik, yang depan duduk tim media sebentar. Baik, teman-teman silakan yang bawa handphone. Ya. Tah, sudah ya? Baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur. Kami ucapkan selamat tinggal, mudah-mudahan bertemu lagi. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Ini tiba saatnya sama-sama kita dengarkan Tabligh Akbar yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Abdul Somad. Kepada beliau disilakan. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Ketika Nabi Adam alaihi salam berada di dalam surga, maka dia melihat berbagai macam kenikmatan. Ada air sungai yang mengalir, ada tanam-tanaman, buah-buahan, pokok kayu, hewan-hewan. Tapi ada satu kesunyian dalam hatinya. Kenapa? Karena ternyata suatu yang indah itu tidak bisa dinikmati sendirian. Betul? Itulah maka ada nobar, nonton bareng. Bayangkan kalau cuma nonton bola sendirian, gol. Tapi kalau ramai-ramai luar biasa. Apa kata teman? Gak ada loh, gak ramai. Itulah asal muasal keberanekaragaman, atau dalam bahasa lain kebinekaan. Akhirnya Allah ciptakanlah satu makhluk lagi agar Adam merasakan nikmat indahnya surga. Dan makhluk itu bernama Hawa. Maka muncullah dua makhluk yang berbeda, Adam dan Hawa. Tapi ada juga yang mengatakan Adam dan Asep. Ini enggak benar. Jadi yang sebenarnya anti kebinekaan itu siapa? LGBT. Dia maunya sama. Ya enggak bisa. Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad anti kebinekaan, itu sama artinya dia menuduh saya LGBT. Please deh. Kenapa kita begitu melihat ke sana indah luar biasa? Karena ada warna-warni di sana, betul? Merah, kuning, kelabu, hitam, putih. Maka beraneka warna, warni, ragam. Itulah kebinekaan. Indahnya kebinekaan dalam simfoni sebuah lagu. Di sana ada gitar, di sana ada seruling, di sana ada keyboard, di sana enggak Pak Ustaz, cuman satu apa namanya, keyboard tunggal. Karena suara-suara itu sudah disatukannya dalam satu alat. Tapi sesungguhnya segala macam itu ada keberanekaragaman. Catur, pion semua bisa? Tak bisa. Ada queen, ada king, ada kuda, ada, saya enggak hafal semua. Segala macamnya ada. Begitu juga dengan mata, ada kanan, ada kiri. Dan mata selalu kompak, walaupun tidak pernah mengajak, tapi sama berkedip. Betul? Kecuali ke sana, kedipnya sebelah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan ini juga mengapa kita lihat begitu indah? Karena ada beraneka ragam. Di sana ada Al-Habib. Kenapa kita sebut Habib? Bukan nama beliau. Diambil dari kata hub, cinta. Kita cinta kepada datuknya. Maka cucunya pun juga kita cinta. Siapa datuknya? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam bidang bisnis, ekonomi. Jihad beliau dalam bidang itu, keuangan. Lalu kemudian ada lagi Ustaz Zaitun Rasmin, doktor. Dari mana? Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Dalam sebuah lembaga bernama Wahdah Islamiyah dari Makassar, Sulawesi Selatan. Apa kereba? Kabar baik. Lalu di sebelah beliau, beda lagi lembaganya, apa namanya? Bahasa Arabnya Aql. AQL Islamic Center, Yayasan Pusat Peradaban Islam. Ustaz lihat kemana? Itu tulisannya ada. Lalu di sebelah beliau berbeda lagi. Ini luar biasa. 4 tahun talaqqi langsung ke ulama besar Saudi Arabia. Beliau adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau pernah mendengar Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, murid langsung talaqqi 4 tahun, baca kitab-kitabnya, khatam, dapat ijazah, dan sekarang tinggal di Malang. Malam ini bertemu, dan kami tidak pernah merencanakan pertemuan ini. Bisa bertemu bersama. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang sudah mempertemukan kita. Jawabannya so sweet. Insyaallah, beraneka ragam yang luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, setelah saya sebutkan indahnya beraneka ragam, mau satu atau beragam? Beragam, termasuk makanan tadi di dalam. Ada udang, ada kepiting, ada ikan, banyak. Tapi saya malu mau ngambil banyak. Saya lihat yang badannya tegap, makannya dikit. Masa kita yang kurus makan banyak? Ternyata indahnya keberanekaragaman itu luar biasa. Jadi kalau ada orang anti kebinekaan, maka dia sudah menentang sunnatullah. Inna khalaqnakum min dzakarin. Kami ciptakan kamu dari laki-laki. Wa unsa, dari perempuan. Lalu dari percampuran laki-laki dan perempuan ini, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Orang yang suka bahasa, maka dia ketika mempelajari bahasa itu luar biasa. Jumpa sama orang Betawi, apa kabar, apa bahasa Betawinya? Gimana loh? Loh bukan bahasa Betawi itu Pak Ustaz. Tapi begitu jumpa sama orang Minangkabau, ba'akawa. Jumpa sama orang Makassar, apa kareba? Jumpa sama orang Batak, biado. Biado itu artinya apa kabar? Tapi kalau kita tidak memahami kebaranekaragaman, orang bisa kelahi. Betul? Apa kabar? Biado. Orang Batak masuk ke restoran Minang. Biado. Dijawab sama orang Padang. Babi ndak ado, kambiang ndak ado. Berkelahi, berantak. Makanya bunyi ayatnya, khalaqnakum min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal, belajar bahasa, belajar bagaimana aturannya. Lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain tradisinya. Maka jangan sampai kita salah adab, jangan sampai salah tata krama, sopan santun, etika, akhlakul karimah. Oleh sebab itu kita mesti pelajari ini baik-baik. Saya berceramah di beberapa tempat, tuh saya mesti tanya dulu, gimana Ustaz kalau nanti belanja di daerah ini, Ustaz gak boleh nunjuk gini. 1 kilo, 2 kilo, nggak boleh, karena di sini kasar kalau gitu, Ustaz. Jadi nunjuknya gimana? Rumah Ustaz Bakhtiar Nasir di mana? Boleh. Oh gitu caranya. Iya. Oleh sebab itu maka kita pelajari. Lita'arafu, diambil dari kata urf. Maka Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan baik. Lita'arafu, kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada laki-laki, ada perempuan, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Makassar, ada Melayu, ada Banjar. Itu semua tujuannya supaya kamu berbuat baik, supaya kamu bisa bekerja sama. Jelas suara saya? Kok saya dengarnya tak jelas? Seperti ada tambahan dari jauh. Oh, karena ternyata banyak kawan-kawan kita di sana yang tidak melihat. Mereka datang mau melihat Ustadz Somad secara langsung. Ternyata setelah datang pun cuma melihat layar. Insya Allah pahalanya lebih besar. Yang di luar sana itu pahalanya lebih besar 2 kali lipat. Maka siapa yang mau dapat dua kali lipat, pindah keluar. Kita tidak pernah anti kebinekaan, tapi pada saat yang sama kita diperintahkan untuk memupuk persatuan. Makanya arah kiblatnya satu, betul? Mau tinggal di mana arah kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ada Hajar Aswad, ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, ada rukun Yamani, empat arah tapi semuanya menghadap ke yang sama. Bahasa yang dipakai satu. Bahasa apa? Allahu Akbar. Ada yang sholat pakai bahasa daerah? Ada, tapi ditangkap oleh polisi. Kenapa? Karena dia kena pasal penistaan agama. Karena dalam Islam diajarkan, kalau keluar dua kata dalam sholat bukan bahasa Arab, batal sholatnya. Allah gede banget, batal. Mesti pakai bahasa Arab. Yang ketiga, Allahnya satu. Hadihi ummatukum ummatan wahidah. Inilah umat yang satu, Tuhannya satu, arah kiblatnya satu, bahasa yang dipakai adalah satu. Maka yang pertama kali mengajarkan persatuan itu adalah innad-dina indallahil Islam. Yang menghormati perbedaan, Islam. Yang mengajarkan kebinekaan, Islam. Yang mengajak persatuan juga, Islam. Maka Allahu Akbar. Maka kalau ingin tahu bagaimana menyikapi perbedaan, pelajarilah agama Islam. Tapi saya non muslim, enggak apa-apa. Silakan belajar Islam. Nanti kalau saya tertarik gimana? Ya syahadat aja. Ngapain takut? Sunat katanya sakit. Siapa bilang? Siapa bilang sunat sakit? Sakit sunat? Enggak, orang dia enggak ingat, udah lama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jangan menakut-nakuti. Ustadz itu enggak boleh provokator. Provokator ngomongnya kasar. Yang pertama kali di khitan adalah Nabi Ibrahim pakai kampak. Ya tentu orang takut masuk Islam. Harus kata-katanya lembut, santun. Kalau perlu dinyanyikan. Ustadz Zaitun Rasmin enggak mau ceramah malam. Kok seperti jual obat jadinya. Ustadz Zaitun Rasmin malam ini hanya membacakan syair nasyid. Masya Allah. Saya aja yang laki-laki terbuai. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Keberanekaragaman kita inilah yang membuat indah. Tapi kalau persatuan ini rusak, hancur babak belur berkeping. Apa kata pepatah orang Melayu? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Ada untungnya? Tidak. Kayu bakar ditumpuk, kena sulut api, menjadi arang. 5 menit setelah itu berubah menjadi abu. Abu dihembus angin, tak berkesan sama sekali. Hilang jerih payah kita. Mengapa tenda ini bisa tegak berdiri? Karena ada kerjasama yang solid antara pemegang tiang pertama dengan yang kedua. Coba dia sendirian, tegakkan ini, pasang ini, tumpang ini, tumpang ini. Tidak ada acara, luar biasa. Kenapa Abdul Somad bisa menyampaikan tausiah malam ini? Karena ada kerjasama dari orang yang luar biasa di balik sana. Balik mana? Saya pun tak tahu posisinya di mana. Dialah yang mengatur suara mikrofon ini. Coba andai dia nakal, jahat, benci, sakit hati. Ini Somad gayanya, harus kita kerjain dia sekali ini. Akhirnya dimati. Setiap saya mau ceramah, assalam. Saudara, tiba-tiba mati. Dan mereka tidak tampil di atas ini, betul? Siapa yang tampil ke atas? Protokol. Siapa yang tampil di atas? Direktur Akil Islamic Center, AKL. Siapa yang tampil ke atas? Gubernur. Siapa yang tampil ke atas? Dr. Zaitun Rasmin, ustaz kita. Mereka tidak pernah, protokol tidak pernah manggil. Berikut ini, mari kita panggilkan pemasang tenda. Mereka tidak pernah mau tampil ke depan. tapi kerjasama yang luar biasa. Ini kita lihat rumah yang bagus. Ini kita lihat gedung yang bagus, yang cantik. Yang kita lihat di luar apa? Yang paling lemah, yang paling murah, yang paling rendah. Apa dia? Cat. Yang kita lihat di bangunan itu apa? Catnya. Padahal yang paling kokoh ada di dalam. Apa dia? Besi, kerikil, beton, batu. Dan kerikil tidak pernah menampakkan diri keluar. Betul? Andai semua mau tampil keluar, kira-kira besinya, aku mau di luar, kata besi. Tapi besi luar biasa. Aku memang keras, tapi biarkan aku di dalam. Kau saja yang tampil keluar, wahai cat. Cat pun tampil di luar. Itu dia yang paling berfungsi dalam diri Abdul Somad ini. Nabi berkata, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang lain, ini udah ada yang matiin lampu nih. Mentang-mentang dia enggak disebut, tadi saya jemput mikrofon. Acara ini semarak karena lampunya terang benderang. Walaupun dia tidak pernah tampil ke depan. Jangan gitu lah. Mentang-mentang enggak disebut langsung mati. Acara ini bisa diliput, semua menonton karena ada saudara kita yang streaming. Ini mesti saya sebut. Nanti khawatirnya selesai acara tanya, gimana Riau nonton tadi? Enggak ada streaming. Rupanya dia sakit hati, kita kerjain sekali. Sampai mana tadi, hilang bahan saya. Dalam diri ini ada segumpal. Idza salahat, kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Apa dia? Jantung. Yang paling berfungsi jantung. Tapi yang tampil keluar adalah yang paling lunak, yang paling lembut, yang dihembus angin bergoyang. Apa dia? Bulu. Bulu kepala, bulu mata, bulu kumis, bulu jenggot, bulu hidung kalau lupa motong, bulu tangan, bulu kaki. Yang tampil ke depan setelah bulu, kulit yang tergores luka. Pernah jantung tampil ke depan? Kata jantung, aku yang paling berfungsi, biarkan aku muncul ke depan. Tidak pernah. Oleh sebab itu keberanekaragaman ini luar biasa. Allahu Akbar. Pahami kebinekaan, kita akan menghormati persatuan. Rendahkan hati, rendahkan diri, rendahkan jiwa, bahwa kita berasal dari tempat yang sama. Dari mana? Min nutfah. Maaf, sperma. Semuanya berasal dari sperma. Kalau ada orang mengaku tidak berasal dari sperma, transformer. Lalu setelah itu menjadi apa? Alaqah. Menempel. Kenapa disebut menempel? Karena dia darah yang menempel di rahim seperti lintah, seperti pacat, seperti permen karet. Yang awalnya kecil, lalu kemudian menempel, menyedot darah, menjadi besar, menjadi segumpal daging. Lalu daging, alak. Mengapa Allah pilih kata alak? Untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Saya alak. Dengan siapa? Dengan Ustaz Abdullah Hadrami di sebelah kiri, dengan Pak Gubernur di sebelah kanan. Lalu alaq, itulah contoh kami tadi, mengikatkan diri bahwa kami saling keterkaitan, ada hubungan. Makan saja alaq kita berapa? Ketika kita makan nasi, nasi dari padi, padi dari tanaman yang ditanam, yang nanamnya siapa, yang nyemprotnya siapa, yang menyiram airnya siapa, yang menurunkan hujannya, yang mengatur irigasinya. Begitu juga ikan, yang menangkapnya siapa. Untuk makan sepiring nasi saja kita sudah berutang budi kepada berapa orang. Pernah tak mereka kita doakan? Tidak pernah. Jangankan mendoakan mereka, mendoakan sendiri pun kadang lupa. Orang baru ingat doa kapan? Ketika sudah kenyang. Alhamdulillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka alhamdulillah ketika saya lihat ada gambar ini, orang dari berbagai macam ormas bisa berjalan bersama. Ada yang dari Matla'ul Anwar, Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Lalu kemudian ada yang datang dari MMI Abu Jibril. Ada yang datang dari Nun di sana, Ustaz dari Sentul. Ustaz siapa? Ustaz Arifin Ilham. Ada pula di sana yang namanya A'a Gim, hadir semuanya. Dan mereka ini dari berbagai macam latar pendidikan, latar belakang sosial, sukunya berbeda. A'a Gim Sunda, Ustaz Arifin Ilham Banjar, Kalimantan. Berbagai macam pulau hadir. Jangankan mereka yang tidak hadir, kita yang di sini saja berapa pulau? Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan tak ada. Kalau diundang semuanya, Masya Allah, berbagai macam elemen muncul, berbagai, baru terasa kita ini ramai banyak. Sekarang tidak terlalu banyak perbedaan antara suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, semuanya mirip-mirip saja wajahnya, betul? Tapi kalau sudah berada di samping Ka'bah, berdoa di pintu Ka'bah, cobalah. Ya Allah, yang orang Indonesia, tolong kami ya Allah, lepaskan kami dari krisis moneter ya Allah. Dulu waktu zaman saya kuliah, ya Allah, tiba-tiba datang orang India di belakang, ya Allah, asyik. Kita pun bingung lihat dia, ini iya apa enggak? Macam-macam. Lihat ke sebelah kanan, putih. Lihat ke sebelah kiri, hitam. Tapi semuanya adalah anak cucu keturunan Adam alaihi salam. Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Dari tanah kembali menjadi tanah. Lalu yang kau sombongkan apa? Jadi kalau ada isu-isu perpecahan, ada isu-isu tidak kompak, maka ini selalu ada. Dalam persahabatan Muhajirin ditolong oleh orang Ansar, maka muncul satu kelompok. Allah ingatkan kita dalam satu surat khusus dibuat Allah, 114 surat. Tidak ada surat Abu Talib, tidak ada surat Fatimah, tidak ada surat Aisyah, tapi surat mereka supaya kita ingat. Siapa dia? Surat Al-Munafiqun. Pangkal awal Al-Baqarah. Untuk mereka porsi paling banyak. Untuk orang beriman cukup 5 ayat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang beriman cukup 5 ayat. Orang kafir cukup 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun qatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghashawah falahum 'adzabun alim ma kanu yakdzibun. Tapi untuk orang yang satu lagi munafik, sepanjang-panjang ayat untuk mereka. Memang ini terbagi 3. Hitam jelas kafir. Iman jelas putih. Tapi ada yang abu-abu. Mudzabdzabina baina dzalik. Tidak kemari, tidak kemari. La ilaha ula wa la ilaha ula. Zaman berganti, musim berubah, isi dunia itu-itu juga. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang heran melihat dunia, heran saya melihat dunia ini Pak Ustaz. Kenapa sekarang banyak orang jahat? Ente hidupnya sekarang. Kenapa saya hidupnya sekarang Pak Ustaz? Kenapa saya enggak hidup bersama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan? Kalau saya hidup sama Nabi, mungkin saya jadi orang baik Pak Ustaz. Saya enggak yakin. Andai model ente ini di zaman Nabi, belum tentu ikut Nabi. Bisa jadi satu geng sama Abu Jahal, Abu Lahab. Dunia ini dari dulu isinya ya itu-itu saja. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada Kabil, ada Habil. Ada Ibrahim, ada Namrus. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Isa, ada Herodes, Bani Israel. Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada abu-abu lainnya. Dunia ini. Jadi kalau ada nanti ada orang, gimana posisi saya ini? Antara dua hai saudaraku. Ada Kabil, ada Habil. Ada Ibrahim, ada Namrus. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Muhammad, ada Abu Lahab. Terus ada aku dan ada engkau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga persatuan ini. Mari kita jaga. Yang paling merusak apa dia? Fitnah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang bawa-bawa berita macam-macam fitnah-fitnah, fatabayyanu. Dalam qiraat lain, fatasabbatu. Tasabbut dalam ilmu hadis, at-tasabbut fir riwayah, check and recheck. Ini beritanya dari mana? Rata-rata yang memfitnah-fitnah saya itu adalah dua orang. Yang pertama gagal paham, yang kedua orang yang memang hidupnya dari gagal paham. Betul? Buktinya ini gak ada yang gagal paham. Kenapa? Karena mereka nontonnya sampai selesai. Paketnya 2 giga. Ini yang susah kita. Baru nonton 2 menit habis. Lalu menilai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga persatuan ini, kita jaga kesatuan ini. Belum lagi terbit matahari, kita sudah diajarkan persatuan. Allahu Akbar qabliyah subuh. Qabliyah subuh ayatnya diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa? Nanti kau keluar rumah akan satu kantor dengan Konghucu. Boleh kau bertetangga dengan Katolik. Kau akan berdekat rumah, dekat pekerjaan, dekat ruko dengan non-Muslim. Tapi ingat bahwa dalam masalah sosial dia saudaramu. Kau mungkin bukan saudaraku dalam keyakinan. Kau bukan saudaraku dalam akidah. Tapi engkau adalah saudaraku dalam kebangsaan. Allahu Akbar. Tapi harus jelas, garisnya jelas. Wala ana 'abidum ma'abattum wala antum 'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jangan mentang-mentang cerita persatuan cap gome ikut, gongsi pacai ikut, jingle bell ikut, Merry Christmas and Happy New Year ikut. Ente kok ikut semua ini dalam rangka kebinekaan. Bukan di situ letaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Sepakat semua ahli sejarah sirah tarikh bahwa yang menjadi gaib penunjuk jalan itu seorang laki-laki bernama Ibnu Uraiqit, musyrik non muslim. Apa maknanya? Kenapa Nabi tidak minta Jibril saja yang nunjukkan? Kenapa Allah tidak gunakan innama amru idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun? Karena Allah ingin mengajarkan kau pakai jasanya, kau pakai kemampuannya, profesionalisme kerja. Itu hijrahnya, meninggalnya, meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadir'uhu marhunatun, baju besinya hilang. Kemana baju besi Nabi? Cari-cari di tangan seorang Yahudi. Hei Yahudi, kenapa baju besi Nabi biasa di tanganmu? Kau curi ya? Tidak, Nabi kalian menggadaikan baju besinya kepada aku. Karena dia meminjam bisa ada sina sa'an 30 sa' gandum. 1 sa' 3 kilo, 3 kali 3 90 kilo, 90 kilogram gandum. Betapa sedikitnya. Kenapa dia tidak minjam saja ke Sa'ad bin Rabi, konglomerat Madinah? Kenapa dia tidak pinjam saja ke Abdurrahman bin Auf, konglomerat Makkah? Mengapa tidak minjam ke menantunya saja, Utsman bin Affan? Apa kata ahli sirah? Nabi ingin mengajarkan interaksi sosial. Islam tidak pernah mengajarkan cabut pedangmu, potong kepalanya, hancurkan dia, belah lehernya, potong telinganya, kunyah jantungnya. Emang daging kurban? Islam mengajarkan kita perbedaan. Jadi kalau ada orang hari ini mau menggurui kita tentang perbedaan dan persatuan, apa kata orang Melayu? Itu sama dengan mengajar itik berenang menggarami air laut. Maka mubazir saja perbuatan itu. Malam ini yang kita kaji adalah kita ingin memperlihatkan begini kami diajarkan berbeda dalam Islam, begini pula kami diajarkan bersatu dalam Islam, bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. La ilaha illallah. Bersatu dalam ukhuwah insaniyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum melepas pasukan ke Mu'tah, satarjuduna rijalan fis sawami. Kalian akan berjumpa dengan orang-orang yang tinggal di Som'ah Sawami. Som'ah Sawami, temple, kuil para pendeta, yang mereka itu tidak layak perang. Mereka hanya mengingat Tuhan saja. Jangan la ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan rusak pohon korma. La taqtulunna sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. Pendeta, jangan ganggu. Perempuan hamil, jangan bunuh. Anak kecil, jangan bunuh. Orang tua renta, jangan bunuh. Pokok korma, jangan rusak. Pokok kayu, jangan potong. Sedangkan saat itu, semua agama, kalau sudah perang, hancurkan rumahnya, ratakan dengan tanah, bakar kormanya, larikan anak gadisnya. Tapi Islam, betul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang yang mengkhawatirkan, nanti kalau umat Islam bersatu, mereka akan bunuh kami. Kalau umat Islam bersatu, kita akan menjadi minoritas yang teraniaya. Kalau umat Islam bersatu, ini adalah fobia ketakutan. Islam fobia ketakutan terhadap Islam yang tidak beralasan. Allahu Akbar. Kok takut sama Islam? Emangnya Islam ini ganas? Penceramahnya aja lemah lembut santun begini kok. Masa takut? Takut kenapa? Judulnya Tabligh Akbar, Persatuan Umat untuk Indonesia. Kiai Haji Bakhtiar Nasir, Ustadz Abdul Somad. Apa yang ditakutkan? Kecuali judulnya Tabligh Akbar, potong kepala mereka. Waduh, kita takut. Itu pun andai judulnya seperti itu, jangan langsung takut, lihat dulu gambarnya. Potong kepala mereka, pengumpulan hewan kurban. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau orang sedang ketakutan, bawaannya takut aja. Ustadz Somad dicekal di sana, dicekal di sana, dicekal di sana. Yang kami tahu 3 kali cekal Pak Ustadz. Itu yang kalian tahu, yang kalian tak tahu. Lalu saya tanya, yang ditakutkan dari Abdul Somad itu apa? Beratnya aja cuma 50 kilo, itu pun sepatunya ikut. Imam Masjid Agung Sunda Kelapa, orang Yaman, tadi pagi ngobrol dengan saya, Sheikh Isob, kami ngobrol. Saya bilang, yang ditakutkan mereka apa? Saya ngomong, mereka kikikikikik. Kecuali saya habis ceramah, semuanya pulang buat bom molotov. Baru, apa yang dikhawatirkan? Tapi dasar orang ketakutan, rupanya orang kalau sudah takut, jangankan orang nyata, ngelihat bayi aja takut. Mana? Malam itu dia mimpi ngelihat bayi mencabut mahkotanya. Tiba-tiba dia bangun, dia kumpulkan semua tukang sihir. Hai tukang sihir, kira-kira apa yang dapat kalian takbir mimpikan? Tadi malam aku lihat ada sesosok bayi yang mencabut mahkotaku. Aku ketakutan luar biasa. Ngelihat bayi dalam mimpi takut. Luar biasa itu. Luar biasa ketakutan. Ini yang sedang terjadi pada masyarakat barat sekarang. Mereka ketakutan luar biasa. Kenapa? Itu yang saya tanyakan tadi malam ke Ustadz. Ada salah satu kiai kita nyasar. Nyasarnya enggak tanggung-tanggung ke New York. Ustadz Samsi Ali, Imam Masjid New York. Saya tanya, apa yang membuat mereka memilih Donald Bebek jadi presiden? Ustadz tahu enggak? Hanya itulah yang paling bisa mempertahankan eksistensi berkulit putih. Karena sejak berapa tahun presiden kulit hitam, itu orang kulit putih merasa terancam. Oh, mereka masih mempertentangkan kulit hitam, kulit putih. Ya, bukankah mereka sudah menghapuskan rasis? Tidak demikian, wahai Tuan Baron. Politik apartheid sudah lama hilang. Nelson Mandela dengan bangganya di Afrika Selatan, ternyata di Amerika masih mempertentangkan kulit putih. Begitu takutnya luar biasa. Betapa hebatnya Malcolm X. Malcolm X masuk Islam dalam penjara di tangan Elijah Muhammad. Akhirnya dia bersyahadat dan setelah itu menjadi penceramah luar biasa. Abdul Somad ceramah di depan orang Islam yang sudah ke masjid, yang sudah dididik oleh AKL Islamic Center, yang sudah dididik oleh jamaahnya Ustaz Zaitun Rahmin Wahda Islamiyah, yang sudah dididik oleh jamaahnya para habaib dan ulama. Tapi Malcolm X, dia ceramah di depan pintu gereja. Begitu orang keluar dari gereja, Malcolm X nanya, kamu kulitmu apa? Hitam. Yesus kulitnya apa? Putih. Masa orang hitam nyembah Tuhan kulit putih? Iya juga ya, kata dia. Luar biasa cerdasnya ini orang. Ternyata sekarang antara kulit hitam putih masih dipertentangkan. Subhanallah, Masya Allah, 14 abad yang lalu Islam sudah tidak lagi memandang kulit hitam dan kulit putih. Betul? Bilal, Ta'al, Bilal, Bilal, sini kemari Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Aku dengar suara gesekan sendal selop terompahmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek, kresek. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah wudu. Sholat sunat wudu. Bukan nasi wudu. Sholat sunat wudu. Andai Nabi memanggil Abu Bakar, hai Abu Bakar, kau masuk surga, aku dengar suara terompahmu, aku dengar suara sendalmu, enggak ada yang heran. Abu Bakar mertuanya, Abu Bakar orang yang paling banyak nyumbang. Andai Nabi manggil Ali, hai Sayyidina Ali, aku dengar suara sendalmu, enggak ada yang heran. Ali, saudara sepupunya, ayah Ali dengan ayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adik-beradik kandung. Tapi ini adalah Bilal bin Abi Rabah. Bukan Quraisy, bukan Arab, bukan keturunan Nabi. Hamba sahaya, berkulit hitam, miskin, susah. Tapi Nabi panggil dia. Untuk apa? Nabi mau mengajarkan bahwa Islam memuliakan orang bukan dari warna kulitnya. Kapan itu terjadi? Islam sudah mengajarkan itu 14 abad yang lalu. Allahu Akbar. Mesir, Nubia. Mesir, Sudan. Perbatasan satu kampung kecil Nubia, itulah kampung Bilal bin Abi Rabah. Letak posisi lokasinya di mana? Afrika Utara. Tapi ibu semua tahu warna kulit orang Afrika Utara dua saja, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Hari ini mereka masih mempermasalahkan warna kulit dan berita itu valid karena baru didengar tadi malam. Luar biasa ketakutan-ketakutan sampai-sampai di antara mereka itu siapa yang mau punya anak dua akan diberikan belanja oleh negara sampai S1, S2, S3, Doctor of Philosophy gratis. Sakingkan mereka takutnya punah dari atas permukaan bumi karena mereka takut punya anak. Gak mau punya anak. Dan itu saya alami sendiri ketika dalam sebuah ceramah di perusahaan kayu. Di belakang saya lihat ada, dari kaca si spion saya lihat ada bule. Tapi tidak ada Pak Le bersama dia. Where are you come from? Apa kata dia? Switzerland. Oh, saya enggak tahu di mana. Are you have children? Apa engkau punya anak? No, kata dia. No child. Saya tak punya anak. Why? Kenapa? No time for children. Tak ada waktu untuk punya anak, kata dia. Terlalu sibuk sampai tak ada waktu untuk punya anak. Sedangkan orang Islam, wow, do re mi fa sol la si do, do na sol fa mi re do. Mereka makan keju, makan susu, minum susu, makan ini. Orang Islam enggak. Sambal terasi, kangkung. Makan tidur, 10 lahir. Luar biasa. Tazawwajul walud. Tazawwajul walud. Nikahi perempuan-perempuan yang penyayang, al-walud, dan perempuan-perempuan yang subur. Kenapa? Aku bangga, mukatsirum bikum bainal umam, karena aku nanti nabi yang paling banyak umatnya di akhirat, akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat itu insyaallah. Mereka ketakutan luar biasa atas pertumbuhan umat Islam ini. Mudah-mudahan kebangkitan itu tidak hanya di Eropa tapi juga dari kita insyaallah. Berapa banyak rumah ibadah yang dijual dirobah menjadi masjid. Allahu Akbar. Berapa banyak setelah kasus 11 September berbondong-bondong yadkhuluna fi dinillah idza jaa nasrullah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, wal fath kemenangan, wa ra'aita, kau lihat dengan mata kepalamu, nas manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka akan masuk ke dalam agama Allah. Afwaja, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan lima. Afwaja, berbondong-bondong. Itu semua karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menguasai Eropa. Jangan sampai Eropa Islam lalu kita justru jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam ya'lu, Islam akan tetap tinggi. Tapi ingat, tidak ada jaminan. Dulu ketika Islam pernah hebat di Andalusia, apakah pernah terpikir akan jatuh? Tidak, jatuh, hancur. Tapi dia bangkit lagi di Turki, Muhammad Al-Fatih, lalu kemudian jatuh. Insyaallah kebangkitan itu akan bangkit dari Batavia. Jakarta ini tetap balik, titik baliknya insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari teriakannya saya yakin. Tapi tidak sekedar tabligh akbar. Banyak orang salah standar. Dianggap kalau sudah ramai tabligh akbar selesai. Gimana tabligh akbar tadi malam? Mantap, ramai. Setelah itu apa? Sampah. Bukan. Ini baru ibarat naik mobil, kita baru masuk dalam bus. Setelah masuk dalam bus, habis itu busnya mesti jalan. Betul. Setelah tabligh akbar, what's next? Apa berikutnya? Ada perbaikan pendidikan. Maka masukkanlah anak-anak kita ke lembaga-lembaga sekolah-sekolah Islam. Allahu Akbar. SDIT, SMPIT, SMAIT, kajian-kajian di masjid, kajian yang berkualitas. Bagaimana mengentaskan kebodohan umat, bagaimana menyadarkan umat memahami khilafiyah. Alhamdulillah, saya banyak mendapat pencerahan dari video-video Ustadz Abdullah Hadrami dari Malang. Cobalah lihat Facebook beliau, fanpage beliau, channel beliau di YouTube. Itu bisa kita nikmati bagaimana menghormati perbedaan. Sehingga umat ini dibangun tidak lagi sibuk. Orang sudah cerita masalah. Nun, bagaimana caranya liburan ke bulan? Ini masih juga lagi membahas masalah datang bulan. Sudah tuntas. Kalau kata orang Arab, kutila bahfan. Sudah habis pembahasan tentang itu. Sibuk juga lagi mempermasalahkan kunut enggak kunut. Kalau antara kunut enggak kunut kelahi, yang ketawa yang enggak sholat subuh. Kita permasalahkan itu, betul. Lalu kemudian masalah perbaikan ekonomi. Kita bangga beberapa mat muncul. Ada namanya Kitamat, ada namanya 212 mat, ada namanya Somat. Macam-macam muncul. Ada namanya Kimat, ada kemarin saya lihat. Itu adalah pasar-pasar Islam. Bangkitkan. Lalu kemudian yang tak kalah penting dan yang terpenting di antara yang tiga, yaitu kebangkitan politik Islam. Allahu Akbar. Bersatu ke depan. 2018, 2019, perjalanan panjang. Jangan sampai kehabisan gas rem blong. Tikungannya banyak, ombaknya deras, anginnya kencang, karangnya tajam. Oleh sebab itu mesti ikuti apa kata guru-guru kita, apa kata ustadz-ustadz kita. Terus pantau, terus dengarkan, terus ikuti, terus update, terus pahami. Jangan termakan isu, jangan terbuai dengan isu-isu perpecahan. Yakinkan, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman antara jari jemari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah, kama alafta baina qulubi anbiya'ik, sebagaimana kau satukan hati para nabi dan rasulmu. Allahu Akbar. Nah, ketika kau ambil paku lalu kau tusukkan ke kertas, saat itu engkau sedang memilih seorang pemimpin, anggota legislatif, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Itu bukan sekedar mencoblos. Jangan gara-gara hujan sehari hirang kemarau 5 tahun. Betul. Kok 5 tahun kemaraunya Pak Ustadz? Iyalah, masa jabatan kan 5 tahun. Hati-hati itu, waspadalah. Dengarkan telinga baik-baik. Inna sam'a, telinga akan ditanya. Wal basar, mata akan ditanya. Wal fu'ad, hati dan pikiran akan ditanya. Dengar informasi baik-baik. Pantau, lihat, baca, awasi baik-baik. Renung, pikir, jangan lupa ilham dari Allah, istikharah. Usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. bagi yang pakai usoldi, yang enggak pakai usoldi dalam hati Allahu Akbar. Gimana bu? Sudah azam? Sudah Pak Ustaz? Ingat 4 langkah. Wasyawirhum fil. Ini bahaya. Ini menggunakan ini sekarang takut saya bahaya. Nanti dipoto sama orang coblos nomor 4. Tolong jangan potong. Pertama musyawarah. Wasyawirhum fil ab. Setelah musyawarah, fa idza azamta, lalu kau kemudian tekad. Gimana Pak Ustaz? Ini. Gimana Pak Ustaz? Ini. Gimana Pak Ustaz? Ini. Musyawarah. Oke? Okay? Azamta, azam. Fatawakkal 'ala Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah yang akan menurunkan kemenangan. 3 kau lakukan, 1 akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa langkah ini harus tetap dilaksanakan. Kira-kira Ustaz Somad gimana nih Ustaz? Oh, jangan tanya saya. Saya enggak bisa. Tapi tanya kepada Ustaz Abdullah Hadrami. Gimana Ustaz Abdullah Hadrami? Oh, jangan tanya saya. Tanya ke Ustaz Somad. Gimana sih Ustaz tuh lempar-lemparan terus? Emangnya main pingpong? Oh, tanya ke Ustaz Zaitun Rasmin. Oh, kata Ustaz Zaitun Rasmin, begini, begini, begini. Fasyawirhum fil am. Lalu kemudian azam. Salat istikharah. Karena maklumat yang benar. Gimana kami bisa tahu bahwa istikharah kami benar Pak Ustaz? Tiba-tiba datang dalam mimpi, tiba-tiba hati condong ke sana, tiba-tiba berat. Saya Pak Ustaz mau menikah nih, kata anak muda. Siapa calonnya? 1 Khadijah, 1 Fatimah. Mantap. Udah istikharah, udah Pak Ustaz. Mana yang datang? 2-2 kelihatan. Tentu istikharahnya mesti benar. Ibu mau nyoblos yang mana, Bu? Nyoblos yang gambar ini Pak Ustaz. Udah istikharah, udah. Kenapa itu yang dipilih? Ya, kemarin setiap saya pejamkan mata, kelihatan foto dia Pak Ustaz. Kenapa itu yang dipilih? Kemarin sudah ngasih rebana 3 set, jilbab 2, kain sarung. Itu kain sarung bapak yang setiap dipakai ada tulisan, coblos nomor 2. Betapa istikharahmu sudah dirusak oleh materi, materi, materi. Kau lupa. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Dosa banyak, mencuri dosa, berzina dosa, melihat yang haram dosa, melangkahkan kaki tempat haram dosa, riba dosa, tapi ada dosa terbesar. Apa itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik, mempersekutukan Allah. Insyaallah kita semua tidak lagi ada mempersekutukan Allah dengan pokok kayu, dengan batu, dengan binatang, dengan sungai, dengan matahari, dengan bulan, karena kita semua bersembah kepada la ilaha illallah. Tapi dalam masalah ini masih ada yang kena. Di mana dia? Syahadatuzur, memberikan kesaksian palsu. Saya enggak pernah beri kesaksian palsu. Saya enggak pernah dibawa ke pengadilan pada hakim Pak Ustaz. Mana kesaksian palsu saya? Ketika engkau sedang mencoblos kertas, saat itu engkau sedang bersaksi di hadapan Allah, saya Abdul Somad bersaksi bahwa ini layak menjadi pemimpin saya. Saat itu kau sedang memberikan kesaksian palsu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ini Ustaz dapat kesimpulan dari mana bahwa mencoblos itu adalah persaksian? Dari mana Ustaz ambil? Nama bukunya Min Fiqhid Daulah. Fiqhi, fikih, ilmu. Daulah, negara. Fikih, ilmu tentang tata negara. Siapa yang menulisnya? Dialah ulama yang masih hidup. Sekarang tinggal di Qatar. Doha, nama ibu kotanya. Sheikh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bukunya dicetak Darus Syuruk. Sampulnya warna hijau tua. Min fiqhid daulah. Di situ dia katakan bahwa engkau ketika mencoblos, membolongi kertas, maka engkau sedang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau mesti bersaksi. Kalau tidak, maka engkau akan rugi. Dalam 2 tahun ini, maka kau mesti bersaksi untuk anggota DPR sebagai wakil-wakil engkau, menjadi anggota MPR wakil-wakil engkau, menjadi DPD wakil-wakil engkau, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, presiden, kepala negara. Maka ini semua orang Islam mustilah cerdas. Jangan HP-nya saja yang cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. Luar biasa HP-nya cerdas. Saking cerdasnya HP, dia pun enggak tahu cara ngidupkannya. Luar biasa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bersatu ini, bahwa saya ada perbedaan dengan Ustaz Zaitun Rasmin, ya. Saya ada perbedaan dengan Ustaz Abdul Hadrami, betul. Saya ada perbedaan dengan Ustaz Bakhtiar Nasir, ada. Dalam beberapa perkara kami berbeda, tapi dalam beberapa masalah kami berlapang dada menerima perbedaan. Masuklah Syekh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid bulan puasa. Dia temukan dua orang sedang kelahi. Yang satu mengatakan sholat tarawih mesti 11 rakaat, kalau lebih bid'ah. Yang satu mengatakan mesti 23 rakaat, kalau kurang maka bukan tarawih. Kelahi dalam masjid. Akhirnya Imam Syahid Hasan Al-Banna nanya, kamu kelahi kenapa? Masalah tarawih. Tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Kelahi dalam masjid hukumnya apa? Haram. Kelahi dalam masjid hanya gara-gara yang sunnah. Kamu yang 11 rakaat sah, karena Nabi melaksanakan 11 rakaat. Kenapa Nabi laksanakan 11 rakaat? Karena ayatnya panjang. Rakaat pertamanya saja surat Al-Waqarah 2 juz 4 lembar. Enggak cukup waktu kalau ditambah lagi. Kamu yang melaksanakan 23 rakaat sah. Kenapa begitu? Karena yang melaksanakannya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Karena dia anggap ini umat tidak sanggup lama-lama tegak. Maka ayatnya diperpendek, rakaatnya diperbanyak. Oleh sebab itu ulama menyimpulkan, kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Umat kita cerdas, dia kombinasikan antara dua. Ayatnya pendek, rakaatnya dikit. Dapat dua-duanya. Masalah yang sudah final, tidak perlu dibahas. Masalah kita adalah masalah kemiskinan. Masalah kita adalah masalah orang baik menjadi tersangka, orang jahat lepas merajalela, betul? Masalah kita adalah orang gila yang tidak terurus, yang pura-pura gila malah diurus, betul? Oleh sebab itu ini masalah harus diselesaikan. Selesaikah dengan ustaz berceramah? Tidak selesai. Lalu dengan apa? Dengan kita semua. One man, one vote. Satu orang, satu suara. One man, one choice. Satu orang, satu pilihan. Maka dalam dunia demokrasi, tidak ada beda antara suara profesor, doktor, insinyur, buya, kiai, haji, dengan suara rakyat jelata. Bukan merendahkan, tapi begitulah adanya. Karena dia tidak main poin. Kecuali pakai poin. S1, 2 poin. S2, 3 poin. S3, 4 poin. Istri 1, 2 poin. Peace. Kita tidak lanjutkan lagi. Tidak pakai poin. Apapun jabatanmu, berapapun umurmu, bagaimana status sosialmu, yang penting satu, satu suara. Ketika dipakai itu, maka suara terbanyak adalah suara Tuhan. Begitu kata dia. Suara yang paling banyak adalah suara Tuhan. Maka kalau sudah suara terbanyak, yang azan satu orang, yang ngajak main futsal 5 orang. Hayya 'alas shalah, 1 orang. Ayo main futsal 5 orang. Yang menang 1 apa futsal? Futsal. Oleh sebab itu usahakanlah suara kebaikan ini menjadi suara yang terbanyak. Allahu Akbar. Suara keadilan suara terbanyak. Allahu Akbar. Maka gunakan suaramu. Ada yang baik, ada yang tak baik. Pilih yang baik. Tapi dua-duanya enggak baik, Pak Ustaz. Andai dua-duanya setan, tentu ada setan yang agak baik. Yang satu setan, yang satu iblis. Pilih setan. Karena iblis lebih jahat. Iblis itu GM-nya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai setingkat itu. Kalau orang Islam tidak mementingkan politik, maka akan muncul orang-orang politik yang tak peduli kepada Islam. Betul? Oleh sebab itu umat Islam mesti galang persatuan, mesti kuatkan keyakinan. Yang Ustaz sampaikan ini apa? Ajaran Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Makkah, Nabi SAW tidak punya kekuasaan. Makanya ketika itu, apa yang dikatakannya ketika melewati rumah Sumayyah, 3 orang sedang disiksa. Di sana ada Ammar, ada ayahnya Yasir, ada ibunya Sumayyah, menjerit mereka di rumah itu. Apa kata Nabi? Sabran ya ala Yasir, inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, kalian masuk surga. Hanya itu yang dikatakan Nabi SAW. Padahal kalau Nabi minta request, bisa aja, ya Allah turunkan Jibril, Mikail, Israfil, Israel, semua malaikat hajar, bisa. Tapi Nabi mau mengajarkan ini manusiawi. Ini bumi bukan langit. Ini dunia bukan akhirat. Ini perjuangan. Makanya kalau ada WA-WA yang mancing saya, Ustaz Somad, mengapa umat Islam teraniaya di Rohingya, di Palestina? Mengapa begini? Mengapa begini? Saya enggak balas. Tapi dia desak terus, kenapa enggak Ustaz enggak balas? Dunia ini begini karena model isinya orang-orang model mente ini yang terus nanya-nanya-nanya terus. Action, berbuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz sendiri enggak ada action, ngomong terus. Ada profesi, pekerjaan, amalan yang memang mesti ngomong. Di antaranya apa? Ustaz, Ustaz mesti ngomong. Kalau Ustaz enggak ngomong, berhenti saya. Mau berhenti? Nah, udah banyak yang bilang, iyalah berhenti aja lah Pak Ustaz. Tadi saya mulai, ada yang ngasih tahu saya, Ustaz kalau ceramah jangan ngelihat jam. Syukran. Ustaz kalau ceramah jangan ngelihat jam, itu tidak sesuai dengan kode etik berceramah. Saya kasih tahu, saya ceramah memang enggak pakai kode etik. Makanya kalau ada yang ngundang saya, Ustaz Somad bisa datang ke kampus kami, acara apa? Acara pelatihan ceramah pidato. Mohon maaf, saya enggak punya ilmunya. Kalau pidato yang berilmu itu kan harus ditata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak, saya ceramah, itu serah saya aja. Tadi saya ceramah mulai jam 9, sekarang pas jam 10 lewat 5. Berarti saya sudah ceramah 65 menit. Di mana-mana memang saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan, Pak Ustaz, kalau kita sedang sholat, terus tiba-tiba di samping kanan kiri dan depan belakang ada yang meninggal, dan kita pada saat itu ada di sop depan atau tengah, apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Allahu Akbar. Qanil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pingsan satu orang. Pingsan satu orang. Apakah kita biarkan aja, atau ada satu orang yang membatalkan sholatnya lalu mengangkatnya keluar supaya tidak terganggu yang lain? Maka ada satu orang yang mengangkat dia. Kalau dia gemuk besar Pak Ustaz, insya Allah yang pingsan itu yang kurus-kurus macam saya. Maka setelah diangkat, yang satu itu meluruskan posisi sopnya, diletakkannya di tempat yang layak. Habis itu dia masuk lagi, bukan ke sop itu, melanjutkan sholatnya. Maka dia dapat pahala berjamaah. Andai dia tidak masuk lagi, tetap dapat pahala berjamaah. Innamal a'malu binniyat. Jangan dibiarkan, ya Allahu Akbar, mau pingsan-pingsan, matilah kau situ, bukan urusan. Makanya kalau mau sholat, periksa darah dulu. Ini lo tahu sakit, ikut juga sholat. Apa boleh 2,5% dari penghasilan kita yang harus dikeluarkan diberikan kepada orang tua kita yang sudah tidak bekerja? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Anak, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, mertua. Ayah, istri, ibu, istri. Enggak boleh. Istriku, kesini sebentar. Iya bang, ini 5 juta zakat kanda sekaligus makan kita bulan ini. Itu enggak boleh. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Apa hukumnya menerima pekerjaan kegiatan pembangunan tempat ibadah agama lain? Saya bekerja di konsultan perizinan. Maka kalau engkau ikut ngelas palang salibnya, kau sudah melakukan musyarakah, bersubuhat, samar-samar, engkau sudah ikut. Ini masuk dalam bagian agama. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kenapa Sayyidina Ali bekerja menimba air. Ali dulu ketika masih susah menimba air di rumah orang Yahudi di Madinah. Dan Nabi membolehkan. Karena menimba air tidak ada hubung kait dengan agama. Saya bekerja di perusahaan non-muslim, Pak Ustaz. Kerja bagian apa? Saya bagian IT-nya. Ya enggak apa-apa. Karena tidak ada kait dengan agama. Tapi kalau sudah terkait dengan ritual, dengan alat-alatnya, dengan benda-bendanya, maka kau cari rezeki yang lain. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau kau tawakal sebenar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum kama ruziqat thair. Allah akan berikan rezeki pada engkau sebagaimana seekor burung diberikan Allah rezeki. Bagaimana? Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa yaruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi penuh makanan. Jangan takut kepada rezeki. Ustaz, kitab akidah apa yang harus kami pelajari agar tidak salah dan sesat? Banyak kitab. Ustaz Zaitun Rasmin, Ustaz Abdullah Hadrami, Ustaz Bakhtiar Nasir, ini sahabat dekat dengan Ustaz Dr. Mustafa Umar. Apa hubungan Ustaz dengan mereka-mereka ini? Saya dimasukkan Ustaz Mustafa Umar dalam MIUMI, Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia. Jadi saya alhamdulillah dimasukkan dalam ulama muda. Jadi jangan bilang saya tua, saya masih muda. Dimasukkan mereka ke dalam. Lalu Ustaz Mustafa Umar ada menulis buku judulnya Mengenal Allah Melalui Sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu, dengan bahasa yang sederhana, tidak jelimet ribet sampai orang pusing kepala. Nah, ini salah satu tulisan beliau tentang akidah. Apa hukum musik menurut Islam? Buka fikih musik Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata dia musik itu sampai pada kesimpulan akhirnya mithlul kalam. Al-ghina, lagu sama seperti kalam ngomong. Kalau baik, ya baik. Kalau enggak baik, ya tidak baik. Musik yang ngajak bunuh diri, enggak boleh. Setelah dia dengar, langsung gantung diri. Setelah dengar lagu itu bawaannya mau cari rel kereta api aja. Nah, itu enggak boleh. Atau musik yang ngajak berzina, itu enggak boleh. Mana ada musik ngajak zina? Ada, Cinta Satu Malam. Enggak boleh. Adapun musik yang membangkitkan semangat, Khaibar, Khaibar ya Yahud, Jaisu Muhammad, Saifu Ya'ud. Oh, boleh. Ingatlah peristiwa Khaibar, wahai orang Yahudi, tentara Muhammad akan datang. Boleh. Tapi karena ungkapannya tentara Muhammad akan datang, tentara Muhammad akan datang. Mana kok enggak datang-datang? Maka mereka robah syairnya. Khaibar, Khaibar ya Yahud, Jaisu Muhammad qad ata. Khaibar, wahai orang Yahudi, ingat peristiwa Khaibar, tentara Muhammad sudah datang. Mana tentara Muhammad? Inilah dia semua. Allahu Akbar. Masya Allah. Latihanlah. Jangan udah ngaku tentara, manah gak pandai. Naik kuda gak bisa. Berenang hanyut. Latihan. Latihan memanah, latihan berkuda, latihan berenang. Apalagi nanti setelah tempat kita, AKL Islamic Center akan dipindahkan ke pulau yang katanya luas tadi. Jembatan belum ada, kita harus berenang semua ke sana. Musik yang mengingatkan kami datang ke Makkah tanpa direncanakan, ketemu di rumah Habibuna Rizik Syihab, saya, Habib Ali Ba'agil, Habib Rizik, ketemu dengan Ustaz Dery Sulaiman, kemudian Ustaz Ahmad Al-Habsyi, kemudian Syekh Fikri Tariq, ketemu. Habis itu ketemu lagi di rumah Habib Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Coba tanya Ustaz, tanyakan ke Said Ahmad, boleh enggak musik? Karena Ustaz Dery Sulaiman masih main musik, tanya. Said Ahmad, nah, ada sahibuna yani yataghanna bil musiqa, musiqa Islam. Boleh enggak? Kata dia boleh. Disuruh nyanyikan Ustaz Dery Sulaiman, suruh nyanyi. Coba nyanyikan satu lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, mati. Kata Ustaz, kata Habib Said Ahmad, ini kok mati-mati mulu, katanya. Bangkitkan semangat umat Islam, katanya. Akhirnya Ustaz Dery menyanyikan lagu salawat. Masya Allah, baik, apa salahnya? Ustaz, kita ingin ibadah, menikah, namun orang tua melarang. Berarti orang tua melarang ibadah. Papa, mama, ini adalah ibadah. Kenapa kau larang aku ibadah? Aku ibadah yang ini aja aku larang. Yang kusuruh kau pun gak pernah juga melakukan, kata dia. Salat subuh aja jam 8. Pas giliran nikah, ibadah ini. Dengan alasan harus punya pekerjaan, karena baru lulus kuliah. Bagaimana kita menyikapinya? Saya pergi ke Mesir. Ini jangan cerita tamat kuliah. Adik-adik masih mahasiswa, mahasiswi. Ustaz Somad, kami ini masih kuliah. Boleh enggak kami nikah? Saya bilang kalau kalian nikah cukup enggak belanja? Enggak cukup, Pak Ustaz. Ente dapat kiriman dari orang tua? Iya. Ente dapat kiriman orang tua? Iya. Dapat beasiswa juga? Iya. Kalau digabungin cukup enggak? Cukup. Ya nikah. Ustaz dulu kenapa enggak nikah? Persaingan ketat. Sekarang mahasiswa sudah banyak. Zaman kami dulu mahasiswa Indonesia tahun 1998 sampai 2002 itu jumlah mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Dan yang laki-laki 2.100. Perempuan cuma 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Tapi saya yakin sekarang mereka pada menyesal. Bercanda. Tolong jangan dipotong masuk ke YouTube. Nanti komennya macam-macam. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang di antara kamu yang mau menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau datang anak lajang ini, pemuda-pemuda tampan soleh ini mau meminang, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu meminang anak gadismu, orang-orang yang baik ini, tardawna dinahu, kau suka pada agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkanlah dia. Illa taf'alu, kalau kamu tidak lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat besar. Iyakunu fuqara, andai mereka susah, andai mereka miskin, yughnihimullah, Allah akan mencukupkan mereka. Allahu akbar. Andai saya punya anak perempuan, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tampan, orangnya baik, kata-katanya lembut, walaupun dia tidak begitu kaya, Ustaz, izinkan aku meminang anakmu, maka saya akan nikahkan dia. Saya tidak akan sia-siakan, karena orang baik hanya datang sekali. Setelah itu mungkin datang yang lebih baik. Masya Allah, Ustaz begitu lembut hatimu. Jadi anak Ustaz perempuan berapa orang? Satu orang. Laki-laki. Anak saya laki-laki, satu orang. Bagaimana hukum kredit pinjaman bank? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Enggak ada tawar-menawar. Saya yakin jamaah sudah bolak-balik tahu jawaban saya, tapi dia terus mendesak supaya saya katakan halal. Tidak. Sampai sekarang tidak. Selama masih ada bunga, tidak. Maka segeralah ke bank syariah. Ustaz sendiri di mana? Bank Syariah Mandiri. Uang Ustaz ditransfer gaji ke mana? BRI Syariah. Tapi saya tidak menafikan bank syariah yang lain. Silakan. Akadnya mudharabah bagi hasil, murabahah permodalan syariah. Silakan. Adapun bank konvensional, maka riba. Na'uzubillah. Ustaz Abdul Somad yang dirahmati Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana peran kami sebagai anak muda dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama kami dan ulama kami yang kerap dikriminalisasi? Allahu Akbar. Anak-anak muda di kota besar, metropolitan, banyak godaan, tapi mau ngaji. Inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Alaikum bil jamaah. Segeralah buat komunitas. Komunitas apa namanya? Komunitas jombloan sejati. Komunitas apa namanya? Komunitas geng motor syariah. Komunitas apa namanya? Komunitas pejuang subuh. Alhamdulillah. Tapi zuhur enggak pernah datang. Jangan sampai datang terus. Apa namanya? Macam-macam. Yang penting ada komunitas. Biasanya kalau kita punya persamaan, mudah untuk buat komunitas. Misalnya komunitas, coba lihat komunitas yang ada. Komunitas sepeda ontel, komunitas Harley Davidson, komunitas macam-macam. Maka kalau kalian punya persamaan-persamaan, maka mudah kalian untuk menyatukan. komunitas anak mantan pecandu ngelem. Ceritalah ketika ngumpul, gimana perasaan ente waktu lem, lem kambing apa lem ini? Oh, macam kebersamaan. Terus pupuk kebersamaan, ngaji, ngaji, ngaji. Apalagi di Jakarta ada majelis habaib datang, ada majelis Wahdah Islamiyah hadir, ada majelis fulan hadir, ada kajian di EKL Islamic Center datang. Jangan sampai kosong. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ceramah 90 menit. Sudah 90 menit. Tidak ada yang ngantuk, semuanya. Saya yakin yang duduk di pagar sudah pada jatuh kalau dia ngantuk. Insyaallah, maka kalian perjuangkan. Andai kalian tidak pesan dari ustaz kita tadi ketemu beliau, Ustaz Abdul Somad, dimanapun kau ceramah, sampaikan kepada umat, mulailah kawal ulama-ulama kita, jangan biarkan mereka sendirian sholat subuh, nanti mereka akan disiram dengan air keras, mereka akan terkena macam-macam, dan ketika tertangkap ternyata yang melakukannya orang gila, sehingga dia bebas. Selamatkan kalian anak-anak muda, mulailah, jangan lagi main game online saja. Mulailah memang betul-betul berolahraga. Latihan kalian silat, karate, taekwondo, judo, yang agak besar sumo. Selamatkan ustaz-ustaz ini. Insyaallah, makanya tidak ada lagi yang berani mengejek-ejek Ustaz Abdul Somad. Ustaz Somad, ustaz mau enggak nemuin orang yang kemarin ngejek-ngejek ustaz, sekarang dia sudah enggak berani lagi tinggal karena bla bla bla bla bla bla. Kenapa? Karena jamaah dari Jakarta datang. Masya Allah, luar biasa. Saya tidak mengajarkan hantam bantai potong kepalanya, goreng dia, jangan. Enggak boleh. Kita maafkan. Tapi orang yang mau macam-macam maka tidak akan berani. Kenapa? Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Kamu siapkan ribatil khail, tali-tali kekang kuda yang perkasa. Kalau kalian naik kuda perkasa, seperti perkasanya Pangeran Diponegoro, seperti perkasanya Tengku Umar, maka insyaallah tak akan ada yang berani mengusik para ulama, ustaz-ustaz kita insyaallah. Allahu Akbar. Anak-anak muda, coba kalau di majelis pengajian orang-orang tua, saya pun ngeri mau ceramah. Mau kemana? Ini ustaz, apa judul pengajiannya? Tips-tips menghadapi sakaratul maut. Bolehkah wudhu dengan air mineral ketika berada di gunung namun sulit air? Air mineral itu air suci mensucikan. Ada namanya air suci, tahir, ghairu mutahhir, tapi tidak mensucikan. Contohnya air tebu, air kelapa, teh bersoda. Itu tidak bisa mensucikan. Tapi air mineral, maka dia air suci mensucikan. Tapi dia dalam botol, Pak Ustaz. Botol tidak merubah dia menjadi tidak mensucikan. Nanti kalau kaleng gimana? Tapi ada rasa, bau. Nah, ini tidak roh. Rasa, warna, bau tak berubah. Maka boleh. Karena dia air tahir, mutahhir. Air mutlak. Dalam hadis dikatakan bahwa sampaikanlah walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Bagaimana jika kita mendapatkan satu ilmu baru dan ingin mensyiarkannya pada orang lain, sedangkan kita belum mengamalkannya? Tetap berteduh, jangan pertahankan hujan, tak ada pahalanya. Kita tetap usahakan amalkan. Tentang masalah sholat, amalkan. Masalah puasa, amalkan. Dan kita tetap berjuang, beramal soleh. Bagaimana menyikapi seorang teman muslim yang sedang hijrah, yang kelihatannya melupakan atau tidak ingat utang-utangnya ke orang lain? Ingatkan saudara kita yang punya utang, supaya dia segera membayar hutangnya. Karena orang mati syahid pun tetap dituntut utangnya. Apalagi yang mati biasa saja. Sedangkan mati syahid tetap dituntut. Istri saya bekerja di bank swasta. Bagaimana hukum gajinya? Riba. Sudah bolak-balik saya jawab, gajinya riba. Saya ingin bertanya, desain gambar muka orang itu sama saja, kayaknya bikin lukisan atau tidak, apakah dosa atau tidak? Illa riqman fi saubin, kecuali tulisan pada kain. Yang tidak boleh tiga dimensi. Patung, dipahat, diukir, dibentuk Untuk seorang istri, mana yang perlu didahulukan? Mengurus suami, anak, atau bekerja? Maka lebih diutamakan ngurus keluarga, supaya tetap terjaga anak-anaknya. Berapa gaji yang kau dapatkan, tapi anakmu yang tak terurus, lebih banyak mudaratnya. Kertas terakhir, saya yang susah untuk tidur malam, dan saya susah untuk dapat sholat tahajud. Apakah boleh saya sholat witir setelah sholat isya? Boleh. Sholat witir setelah isya? Boleh. Di antara sahabat ada yang sholat witir sebelum tidur. Dua sahabat yang ada riwayatnya. Satu Abu Bakar Siddiq, yang satu lagi adalah Abdullah bin Abu Hurairah. Abu Bakar dan Abu Hurairah. Terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita, Kiai Haji Abdul Somad, yang telah menyampaikan tausiah dan mauidzah hasanah. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, murah rizkinya, Allah lindungi hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, pemberian kenang-kenangan. Tolong teman-teman boleh turun ke tenda bawah, sebab panggungnya takut roboh penuhan. Boleh sebagian turun ke bawah. Teman-teman tolong dikondisikan yang di atas panggung sedikit saja. Panggungnya enggak kuat ya. Mohon-mohon teman-teman dikondisikan. Pemberian kenang-kenangan dari Kiai Haji Bakhtiar Nasir kepada Kiai Haji Abdul Somad sebagai bentuk persatuan umat untuk Indonesia. Boleh tepuk tangan buat dua guru kita. Takbir! Takbir! Takbir! Tolong dikondisikan panggungnya, panggungnya tolong dikondisikan. Yang lain tolong bisa turun ke, dari panggung. Ini agak-agak goyang, panggung agak goyang, teman-teman. Ya, tolong dikondisikan, panggungnya agak goyang. Tolong teman-teman bisa dikondisikan ke tenda bawah.